bertemu dengan Utsman bin Affan. Kemudian Utsman bin Affan dikatai oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku mengajukan Hafsah kepada engkau, wahai Utsman bin Affan. Jika engkau menghendaki, aku akan nikahkan Hafsah binti Umar kepada engkau, wahai Utsman. Jadi ceritanya, ada Umar bin Khattab, kenal ya, Umar bin Khattab, yaitu khalifah yang kedua dari khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Umar bin Khattab ini mempunyai anak bernama Hafsah. Hafsah, beliau adalah seorang wanita yang sudah menjadi janda. Ketika Hafsah menjadi janda, maka bapaknya, yaitu Umar bin Khattab, mencarikan suami lagi untuk Hafsah. Yang pertama dicarikan adalah siapa? Yaitu Utsman bin Affan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, beliau bercerita, aku menemui Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, lalu aku ajukan Hafsah. Aku berkata kepada Utsman, wahai Utsman, jika kau menghendaki, aku akan nikahkan engkau dengan Hafsah bintu Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian qala Utsman bin Affan menjawab, sa'anzuru fi amri. Aku akan perhatikan diriku dulu. Artinya, aku akan tunggu, aku akan lihat diriku, kemampuanku. Apakah aku memang benar ingin menikahi Hafsah atau tidak. Falabistu layaliya thumma laqiyani. Maka aku pun menunggu beberapa malam. Aku menunggu beberapa malam jawaban Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian setelah beberapa malam, Utsman bin Affan menemuiku. Faqala qad badali an la atazawwaju yaumi hadha. Artinya, Utsman bin Affan mengatakan, aku sudah melihat diriku dan aku sudah menentukan bahwa aku tidak akan menikah pada waktu-waktu sekarang ini. Artinya tawaran Umar bin Khattab diterima atau ditolak? Ditolak. Oleh siapa yang menolak? Utsman bin Affan. Kemudian, falaqitu Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab bercerita lagi. Maka aku menemui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi dari mulai Utsman, beliau naik ke atas. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Faqultu, aku berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, "In syi'ta ankahtuka Hafsata binta Umar radhiyallahu anhuma." Lalu aku berkata, "Wahai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, jika engkau menghendaki, aku akan nikahkan engkau dengan Hafsah bintu Umar." Fasamata Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Abu Bakar diam, tidak menjawab. Padahal ditawari, tetapi beliau diam, tidak menjawab. Falam yarji' ilayya syai'an. Beliau tidak menjawabku dengan sesuatu apapun. Kalau ditawarin, kalau kayak Utsman radhiyallahu anhu tadi ditawarin, beliau menjawab, ada respon. Ini ditawarin enggak ada respon sama sekali. Kalau orang ditawarin sesuatu ada respon itu masih mending, meskipun akhirnya ditolak. Tapi kalau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diam, tidak ada respon sama sekali. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, "Fakuntu 'alaihi aujadu minni 'ala Utsman falabithu layaliya." Maka aku mendapati perasaanku terhadap Utsman bin terhadap Abu Bakar As-Siddiq ada sesuatu lebih menusuk ke dalam diriku dibandingkan jawaban Utsman bin Affan. Lalu aku tunggu beberapa malam. Thumma khatabahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa ankahtaha iyyahu. Artinya, Lalu ternyata tidak beberapa lama Hafsah radhiyallahu anhu anha dilamar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun menikahkan Hafsah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falaqiyani Abu Bakrin. Maka setelah menikahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Hafsah, Abu Bakar baru menemuiku. Faqala, lalu beliau berkata, la'allaka wajadta 'alayya hina 'aradta 'alayya Hafsata falam arji ilayka syai'an. Maka Abu Bakar berkata kepada Umar bin Khattab, mungkin engkau mendapati di dalam dirimu atasku ketika engkau menawarkan kepadaku Hafsah, tapi aku tidak merespon engkau dengan sesuatu apapun. Mungkin engkau ada sesuatu di dalam dirimu, wahai Umar. Benar atau tidak? Maka Umar bin Khattab mengatakan, faqultu na'am, iya benar. Kemudian, qala fa innahu lam yamna'uni an arji'a ilayka fi ma 'aradta 'alayya illa anni kuntu 'alimtu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzakaraha. Nah, ini sebabnya. Di sini letak rahasianya. Kan bab kita menjaga rahasia. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sesungguhnya tidak ada yang menahanku untuk merespon engkau terhadap tawaran engkau kepadaku, wahai Umar, melainkan aku telah mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang Hafsah. Artinya ada keinginan Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap apa? Hafsah. Falam akun li ufsiya sirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku tidak ingin membeberkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini letak inti dari hadis yang berkenaan dengan bab kita apa? Menjaga rahasia. Jadi adab seorang muslim menjaga rahasia. Sama seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau tidak ingin menjawab ketika tawaran dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidak ingin menjawab. Karena kalau beliau jawab, nanti Umar bin Khattab akan bertanya, kenapa kamu tidak mau? Maka nanti akan menjawab, oh ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghendakinya. Ini rahasia, tidak boleh dijawab. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, walau tarakahan nabiyu sallallahu alaihi wasallam laqabiltuha. Kata Abu Bakar As-Siddiq, kalau seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Hafsah, tidak jadi menikahinya, maka aku akan menerima Hafsah sebagai istriku. Aku akan nikahi Hafsah. Rawahul Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Bapak ibu saudara saudari, insya Allah ceritanya sudah paham. Ada seorang bapak yang mempunyai anak perempuan. Bapak di sini adalah Umar bin Khattab, mempunyai anak perempuan yang bernama Hafsah. Hafsah di sini seorang janda. Sang bapak menanya kepada kawan-kawannya tentang apakah kawan-kawannya berminat terhadap anak perempuannya yang sudah janda. Ini inti ceritanya. Nah, kemudian ditawari pertama kali kepada siapa? Utsman. Utsman menolak dan merespon dan menolak dengan tegas. Abu Bakar As-Siddiq ketika ditawari, maka beliau diam, tidak menolak, tidak juga menjawab. Ini yang membuat ada sesuatu yang berat terhadap Utsman bin terhadap Abu Bakar As-Siddiq di dalam diri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq punya rahasia. Nah, ini yang berkenaan dengan bab kita, babu hifdzis sir. Bab menjaga rahasia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, lihat salah satu kebiasaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu anhum adalah menjaga rahasia. Di mana di sini ceritanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjaga rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebenarnya yang ingin menikahi siapa? Hafsah radhiyallahu anha. Taib, hadis riwayat Bukhari. Hadis ini sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Sekarang apa fikih hadis yang kita ambil dari hadis ini? Apa pelajaran yang kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, yaitu diperbolehkannya orang tua menawarkan anak perempuannya kepada orang-orang saleh. Boleh itu, Pak. Jadi boleh seorang orang tua yang mempunyai anak perempuan menawarkan kepada laki-laki. Ya, itu bukan dari sikap yang tidak terpuji. Boleh. Ya, bukan berarti itu adalah terlalu lancang. Kan pihak perempuan semestinya menunggu, maka tidak mesti. Ya, pihak perempuan semestinya mencari suami yang saleh dan baik. Terutama orang tuanya. Orang tuanya boleh menawarkan anak perempuannya kepada orang-orang saleh. Karena itu akan mendapatkan faedah bagi sang anak perempuan nantinya. Kemudian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil adalah keutamaan menjaga rahasia. Menjaga rahasia. Keutamaan menjaga rahasia dan benar-benar dijaga. Jangan sampai terbocorkan walau setitik pun rahasia tersebut. Kadang-kadang ada orang yang dia kita amanahi untuk menjaga rahasia. Maka orang yang tersebut mengatakan kepada orang lain, ini sebenarnya saya tidak mau cerita ya. Ya, tapi ini untuk Anda saja. Nah, ini enggak boleh. Ya. Kalau namanya rahasia harus dijaga ya rahasia. Bahkan terhadap orang yang terdekat dengan kita pun harus kita jaga. Tidak diperbolehkan untuk menyampaikan atau membeberkan rahasia tersebut. Kemudian, pelajaran yang ketiga yang kita ambil dari hadis ini juga adalah dianjurkan untuk menerima alasan orang yang minta maaf. Dianjurkan untuk menerima alasan orang yang minta maaf. Artinya apa? Orang kalau seandainya sudah minta maaf, ya sudah selesai. Kalau seandainya dia minta maaf kepada kita atas sebuah kesalahan, maka kita semestinya ya harus memaafkan. Wah Ustadz, kalau seandainya ada seorang istri nyeleweng, maka apakah harus dimaafkan? Maka jawabannya, iya dimaafkan. Kenapa demikian? Karena terutama kalau seandainya dia ingin bertobat dari kesalahannya, dimaafkan. Mungkin dengan taubatnya tersebut, ya, dia akan menjaga kehormatan keluarga lebih lagi. Dimaafkan. Seorang bapak yang meninggalkan anak dan istrinya, padahal anak-anaknya pada waktu itu masih kecil. Ketika anak-anaknya sudah dewasa, maka setelah itu sang bapak ya kembali kepada keluarganya. Maka sang anak memaafkan. Mungkin dengan memaafkannya sang anak tersebut, sang bapak akhirnya benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memaafkan seseorang itu faedahnya besar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mempunyai anak namanya Aisyah radhiyallahu anha. Ya, mempunyai anak namanya Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha dituduh oleh orang-orang munafik berbuat yang tidak senonoh dengan seorang sahabat Nabi yang bernama Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq merasa sedih dengan tuduhan tersebut. Dan salah satu yang juga ikut menyebarkan berita dan ikut membicarakan berita tersebut adalah orang yang dibiayai oleh Abu Bakar As-Siddiq. Bayangkan si fulan saya biayai. Saya hidupi dia, saya berikan nafkah dia. Tetapi ketika ada masalah di keluarga saya, dia malah yang ikut-ikutan membicarakan permasalahan tersebut. Maka Abu Bakar As-Siddiq berjanji bahwasanya dia tidak akan membiayai orang si fulan ini lagi. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'tali ulul fadli minkum. Janganlah orang-orang yang mulia diluaskan rezekinya dari kalian bersumpah untuk tidak menafkahi kerabat-kerabatnya lagi. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Maafkan dia. Lapang dada dia kepada dia. Maukah kalian, lihat keutamaan memaafkan orang lain. Maukah kalian diampuni dosanya? Orang yang memaafkan kesalahan orang lain itu diampuni dosanya. Ya. Iya. Surat An-Nur ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la ya'tali ulul fadli minkum an yu'tu ulil qurba wal yatama wal masakin." Padahal yang kerabat ini adalah dari kaum muhajirin. Maka bapak ibu saudara-saudari, itu salah satu keutamaan memaafkan orang lain, yaitu diampuni dosanya. Jangan menjadi manusia yang pendendam. Mulai saat ini, ya, ketika kita mengetahui hadis yang dibaca, yang kita baca tadi, maka salah satu amalan yang akan kita keluar dari masjid ini, yang kita amalkan adalah maafkan kesalahan-kesalahan orang lain yang ada pada kita. Siapa saja orangnya, kesalahan apa saja, maafkan. Ganjarannya apa? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah itu mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita setiap harinya penuh dengan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Nah, ini faedah yang kita bisa ambil dari mana? Dianjurkan untuk menerima alasan orang lain yang meminta maaf. Yaitu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata kepada Umar bin Khattab, "Sebenarnya aku bukan tidak ingin merespon apa yang engkau tawarkan dari anak perempuanmu, tetapi karena ada rahasia." Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan anak perempuanmu, maka aku diam. Aku tidak ingin membocorkan rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi alasannya tepat. Nah, maka faedah selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah semestinya di dalam bermuamalah sering-sering bertanya dan meminta kejelasan. Semestinya di dalam bermuamalah sering-sering bertanya dan meminta kejelasan. Jangan asal tuduh, tidak minta klarifikasi, cek dan recheck, cross check, akhirnya asal tuduh, jangan. Semestinya di dalam bermuamalah, berhubungan sosial sesama manusia, harus minta kejelasan. Kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Harus minta kejelasan. Ya. Misalkan saya beri contoh, kenapa dua kali imam tidak ada mic-nya yang nyala? Harus minta kejelasan. Langsung tidak bisa disalahkan orang. Apa sebabnya? Ada apa dengan mic dan segala macam. Begitu juga misalkan di dalam kita bertetangga, mungkin si fulan melakukan pemukulan terhadap dinding, padahal itu dinding berdekatan dengan rumah kita. Jangan asal kemudian datang ke rumahnya, "Pak, tolong berhentikan, Pak ya." Tanya dulu, "Pak, ada apa?" Ya. Jadi, tanya ini lebih luar biasa. Ya. Bertanya itulah salah satu cara kita berinteraksi sosial dengan manusia. Meminta kejelasan. Ingin contoh? Lihat. Rasulullah SAW pernah diadukan kepada beliau seorang pemimpin perang, pasukan panglima perang, yang mana ketika menjadi pemimpin, menjadi panglima, si panglima tersebut setiap kali menjadi imam, dia membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat Al-Nas, Qul huwallahu ahad, kemudian surat yang lain. Di rakaat kedua juga begitu, surat Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, kemudian surat yang lain. Para sahabat Nabi yang menjadi makmum, para prajuritnya itu yang menjadi makmum, mereka heran, ini tidak pernah dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berita itu, kejadian itu dibawa ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Apakah panggil orangnya? Sini saya marahin. Enggak. Ya, jangan asal ponis. Tidak tahu seluk-beluknya asal main ponis, jangan. Coba lihat Rasulullah SAW ketika diberitahukan seperti itu. Saluhu lima fa'ala dzalik. Tanya orang itu, kenapa dia mengerjakan seperti itu? Tanya dulu, baru marah-marah. Kalau seandainya memang salah, tanya dulu. Ya. Tanya kenapa orang tersebut? Ternyata jawabannya sangat luar biasa. Si panglima perang tersebut mengatakan, li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbuha. Karena di dalam surat Al-Ikhlas terdapat sifat Allah yang Maha Pengasih dan aku menyukainya. Maka Rasulullah SAW kemudian bahkan menyetujuinya. Beliau mengatakan al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang bersama yang ia cintai. Ini menunjukkan bahwasanya sahabat sang panglima tersebut adalah orang-orang yang dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pelajaran yang kita bisa ambil. Jangan asal kita memvonis orang, kita harus bertanya dulu, terutama dalam kehidupan kita berinteraksi sosial sesama manusia. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga bahwa seorang janda tetap jika ingin menikah harus pakai wali. Enggak boleh menikahkan dirinya. Oh, saya kan udah pernah katanya. Ya. Enggak usah pakai wali-walian deh, enggak. Harus pakai wali. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "La nikaha illa biwali." Tidak ada nikah, tidak sah nikah seseorang kecuali dengan wali. Kemudian faedah selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah orang tua mencari kriteria untuk suami anaknya dengan dua kriteria. Orang tua mencari suami untuk anak perempuannya dengan dua kriteria. Yang pertama, baik akhlaknya. Yang kedua, baik agamanya. Sebagian orang tua kadang kalau mencarikan jodoh untuk anaknya atau ada orang yang melamar anaknya, pertanyaan pertama kali bahkan sebelum nama kadang-kadang ditanya, begawi di mana, Ding? Sebelum nama ditanya dulu, begawi di mana, Ding? Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kerja di mana gitu? Apa kerjaannya? Kalau sesuai langsung terima, bahkan tidak tahu namanya. Ya. Ini para ikhwan, ini keliru. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza ja'akum man tardhauna dinahu wa khuluquhu fazawwiju." Jika datang kepada kalian seorang yang kalian ridai agamanya dan budi pekertinya, dua hal. Budi pekerti dan agamanya, maka nikahkan ia dengan anak perempuan kalian. Nikahkan dia dengan anak perempuan kalian. Ada faedah menarik, Pak, menjadikan suami yang salihah. Salah satu di antaranya disebutkan di dalam kitab Sifatus Safwah yang diceritakan tentang seorang yang bernama Thabit. Seorang yang bernama Thabit bin Qais. Thabit ini seorang yang ahli ibadah dan sangat wara'. Wara' itu adalah sebuah sifat yang apabila ada pada diri seseorang, dia akan berhati-hati terhadap sesuatu yang membahayakan dia di akhirat. Itu wara'. Suatu ketika Thabit sangat lapar, berjalan di tengah perkebunan sangat lapar. Saking laparnya, ada apel yang jatuh, waktu itu lagi musim buah apel dan panen, masa panen. Beliau karena saking laparnya langsung beliau makan. Dapat setengah, beliau langsung ingat, ini buah siapa kok saya makan? Maka akhirnya beliau mencari, wallahi, kata beliau, demi Allah, aku akan meminta halal kepada si pemilik buah ini. Maka akhirnya beliau pun pergi ke dalam kebun. Ternyata di dalam kebun itu ada seseorang. Beliau menceritakan bahwasanya, demi Allah, saya waktu itu lapar sekali, saya makan buah apel ini setengah. Maka saya minta halal setengahnya. Nih setengah, silakan ambil lagi. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Kata si orang yang di dalam kebun tersebut, saya bukan pemilik kebun, lastu malikuha, aku bukan pemilik kebun, aku hanya pekerja di kebun tersebut. Akhirnya pemilik kebun ada di kampung sebelah. Kata beliau, wallahi la asiranna masiratal yawm hatta alhaqa bimalikiha. Demi Allah aku akan berjalan meskipun sehari semalam sampai aku menemui pemilik apel ini siapa. Sampailah di sana pemilik apel tersebut. Ingat, yang saya ceritakan ini inti ceritanya adalah bahwa laki-laki yang saleh, calon suami yang saleh lebih utama dibandingkan laki-laki yang kaya tetapi tidak saleh. Laki-laki yang bagus rupa tetapi tidak saleh. Kemudian dapatlah Tsabit rahimahullahu taala mendapati pemilik kebun. Kemudian beliau bercerita seperti yang diceritakan di awal. Saya sangat lapar, ini buah apel sudah saya makan setengahnya, ini sisanya, maka saya minta halal apa yang sudah masuk ke dalam perut saya. Kata si pemilik buah, melihat kesolehan laki-laki ini, kesolehan Tsabit, ini kan kesolehin. Akhirnya beliau benar-benar memperhatikan sang suami. Sang laki-laki ini. Saya tidak akan memaafkanmu kecuali engkau harus menikahi dengan anak perempuan saya. Cuma anak perempuannya pertama muqaidah. Cuma duduk saja. Kemudian sama buta, tuli. Kemudian amya buta. Tiga sifat dari anak tersebut, anak perempuan si pemilik buah tersebut. Cuma duduk saja, tuli dan buta. Tsabit rahimahullahu taala, beliau mikir, apakah ganjarannya sebegini? Susahnya minta halal? Lihat, minta halal itu berat, Pak. Ya. Dan itu nanti yang akan terjadi nanti pada hari kiamat. Enggak ada yang namanya maafin. Nanti pada hari kiamat, udah deh, saya maafkan Anda, enggak bisa. Pada hari kiamat semua saling butuh pahala. Mana hak saya berarti mana pahala saya? Yang saya pernah berhutang kepadanya, nanti di hari kiamat akan minta kepada saya. Mintanya bukan bayar sama uang, sama pahala. Din, mana pahala engkau? Kasih. Padahal kita pada waktu itu sangat membutuhkan pahala. Ini yang disebutkan oleh Rasul SAW, man kanat indahu li akhihi madhlamatun falyatahallal minhu al-yawm. Barang siapa yang dia mempunyai sebuah perbuatan kezaliman untuk saudaranya, maka minta halal sekarang. Sebelum laisa thammata dinarun wala dirham, sebelum tidak ada emas dan perak, walakin bil hasanat wasayiat, akan tetapi bayarnya dengan pahala atau dengan dosa. Kalau habis pahalanya dia berikan kepada orang lain, maka dosa dia akan tanggung. Itu yang ada nanti pada hari kiamat. Maka minta halal di dunia susah kan, apalagi di akhirat. Kata dia, masa saya dapat begitu, cuma setengah apel. Tapi demi halal daripada saya bermasalah dengan si fulan lebih parah lagi di akhirat, dia terima. Akhirnya dinikahkanlah Tsabit oleh orang tua perempuan tersebut. Kemudian Tsabit datang menemui rumah perempuan di mana perempuan tersebut berada. Beliau bingung, apakah mau mengucapkan salam, tuli. Apakah saya datang duluan langsung ke situ, karena dia tidak bisa berdiri. Maka beliau mengatakan, saya akan mengucapkan salam untuk diri saya pribadi, kemudian untuk penghuni rumah dari siapapun yang ada dalam rumah. Mudah-mudahan menjadi berkah. Beliau pun mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka akhirnya ada seorang perempuan menghampiri, bangun, menghampiri dan menjawab salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau heran, ini istri saya bukan. Kenapa? Karena yang pertama muqidah, cacat, buta dan tuli. Tetapi karena yang menjawab itu adalah memang anak perempuan dari si pemilik kebun, maka dia mengatakan ini istri saya. Kemudian dia bertanya, bapakmu mengatakan bahwasanya saya akan menikahi seorang perempuan yang muqidah, yang tidak berdiri kecuali duduk saja. Maka si perempuan menjawab, iya, saya memang berduduk saja di rumah, kaki saya tidak pernah saya jalankan ke tempat-tempat yang bermaksiat. Satu. Yang kedua, bapak kamu mengatakan bahwasanya kamu adalah orang yang buta. Benar, mata saya tidak pernah melihat kecuali kepada mushaf Al-Quran. Yang ketiga, bapak kamu mengatakan bahwasanya kamu adalah orang yang tuli. Benar, telinga saya tidak pernah mendengar kecuali ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya jadilah menjadi pasangan suami istri yang sangat bahagia. Dari pasangan Thabit dengan istrinya tadi keluarlah seorang ulama besar yang sangat luar biasa, menjadi salah satu imam dari imam yang empat, yaitu yang bernama An-Nu'man bin Thabit, yang diberi gelar dengan Abu Hanifah. Ini suami yang saleh. Pelajaran berarti bagi orang tua, jangan cuma mengandalkan harta kepada anak-anaknya. Gawian nikam apa? Anakmu kena kembali makan apa? Ya? Ini pelajaran sangat berarti. Lihat Umar bin Khattab, yang pertama kali dia tawarkan kepada Utsman. Gagal Utsman, bahkan nawarkan yang lebih utama dari Utsman, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Carikan anak-anak perempuan kita untuk orang-orang suami-suami yang saleh. Ini adalah kebiasaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dan itu boleh. Dan itu tidak mengurangi tentang kedudukan dan martabat orang tua tersebut, tidak mengurangi. Ada perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala tentang mencarikan suami untuk anak perempuan kita yang saleh. Kenapa ada dua orang yang menawari Al-Hasan Al-Basri menantu laki-laki? Yang satu kaya raya, yang satu penuntut ilmu dan orang bertakwa, orang saleh. Al-Hasan Al-Basri memilih yang kaya raya, yang penuntut ilmu, yang saleh, yang bertakwa. Ketika ditanya, kenapa tidak memilih yang kaya raya, tetapi tidak menuntut ilmu, tidak saleh, dan tidak bertakwa? Kata Al-Hasan Al-Basri, bitakwahu tuhfadhu karamatuha. Dengan takwa si calon suami tersebut, maka dia akan terjaga kesuciannya. Kalau seandainya, ya, si perempuan tersebut melakukan kesalahan, maka dia tidak akan dizalimi oleh suaminya karena suaminya bertakwa. Kalau si perempuan tersebut di pihak yang benar, maka si suami akan cepat-cepat minta maaf karena ketakwaan sang suami tersebut. Ini faedah mencarikan menantu yang saleh dan baik akhlaknya. Dan ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini salah satu pelajaran yang sangat berarti, terutama di zaman sekarang ini, menjadikan pasangan untuk anak-anak perempuan kita. Kita lanjutkan hadis yang ke-687. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, kunna azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam indahu. Kami istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersama beliau. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang berpoligami itu tidak mengapa kadang-kadang dikumpulkan para istrinya bersama-sama. Ya. Tidak mengapa. Seperti cerita Aisyah radhiyallahu anha, kunna azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam indahu. Kami istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersama-sama beliau. Fa aqbalat Fatimah radhiyallahu anha tamshi. Maka datanglah Fatimah, anak perempuan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sambil berjalan. Ma tuqti'u misyatuha min misyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayyan. Langkahnya, cara berjalannya Fatimah radhiyallahu anha tidak selisih, tidak jauh bedanya dengan cara berjalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sama sekali. Sama persis. Ini pelajaran bagi kita. Bahwasanya langkahnya Rasulullah sama dengan langkahnya Fatimah radhiyallahu anha. Dan ini juga pelajaran, nanti kita ambil pelajarannya, bahwasanya orang tua atau anak akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap orang tua, orang tua akan memberikan pengaruh terhadap yang sangat besar terhadap anaknya. Ini akan kita bahas nantinya. Falamma ra'aha ruhiba biha. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat Fatimah datang, beliau langsung menyambutnya. Wa qala, dan beliau bersabda, marhaban bibnati, selamat datang wahai anakku perempuan, wahai anak perempuanku sayang. Thumma ajlasaha an yaminihi aw an shimali. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mendudukkan Fatimah di samping kanannya atau samping kirinya. Di sini banyak faedah nanti, terutama pendidikan anak. Thumma saraha fabaqat buka'an shadidan. Kemudian Nabi Muhammad SAW membisiki Fatimah dengan sebuah bisikan. Setelah dibisiki, Fatimah radhiyallahu anha menangis dengan terseduh-seduhnya. Falamma ra'a jaz'aha sarraha thaniyata fadhahikat. Ketika Nabi Muhammad SAW melihat Fatimah menangis terseduh-seduh, beliau membisiki sekali lagi untuk kedua kalinya. Maka setelah dibisiki yang kedua, Fatimah radhiyallahu anha tertawa. Faqultu laha, lalu aku pun, ini yang punya cerita siapa tadi? Aisyah. Aku pun berkata kepada Fatimah, khassaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini nisa'ihi bis-sirar. Wahai Fatimah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan kepada engkau di hadapan istri-istrinya semua dengan beberapa rahasia. Thumma anti tabkin, pada waktu itu engkau menangis. Falamma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'altaha ma qala laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri, bangun dari tempat itu, maka Aisyah bertanya kepada Fatimah, apa yang sebenarnya dibisikkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah? Bisikan pertama membuat menangis, bisikan kedua membuat tertawa. Apa sebenarnya yang dibisikkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa dijawab Fatimah? Ini yang berkenaan dengan bab. Ma kuntu li ufsiya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sirrahu. Aku tidak membeberkan, membocorkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus dijaga, Pak. Meskipun kepada orang yang terdekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, orang yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, falamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu azamtu alayki bima li alayki minal haq. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat, maka Aisyah berkata kepada Fatimah, aku sudah bertekad untukmu wahai Fatimah, dengan sesuatu aku ingin mendapatkan kabar yang benar dari engkau. Lima haddatsatni ma qala laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang engkau sebutkan? Apa yang engkau diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada engkau wahai Fatimah pada saat itu? Faqalat, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, maka Fatimah radhiyallahu anha karena melihat sebuah maslahat, sebuah kebaikan, beliau bercerita. Amal an fana'am. Kalau sekarang Rasul sallallahu alaihi sudah meninggal, aku akan ceritakan. Amma hina sarani fil marratil ula fa akhbarani anna Jibril kana yu'aridhu al-Qur'an fi kulli sanatin marratan aw marratain. wa annahu 'aradahu al-an marratayn wa inni la ara al-ajala illa qad iqtaraba fattaqillaha wasbiri. Adapun bisikan pertama kata beliau adalah bahwa beliau memberitahukan kepadaku bahwa Jibril setiap tahunnya mengadakan bacaan Al-Qur'an satu kali pada setiap tahun, yaitu bulan Ramadan, atau dua kali. Dan Jibril pada tahun ini membaca Al-Qur'an bersamaku dua kali. Dan aku melihat bahwasanya itu adalah pertanda bahwasanya kematianku mendekat. Maka wahai Fatimah anakku, bersabarlah dan bertakwalah kepada Allah. Ini yang pertama. Fa innahu ni'mas salaf wa ana laki. Sesungguhnya engkau wahai Fatimah adalah orang yang paling pertama akan menyusulku. Ya, orang yang paling pertama akan menyusulku. Fa baqaitu buka'il ladzi ra'aiti. Maka aku pun setelah itu mendengar tadi menangis sebagaimana yang engkau lihat wahai Aisyah. Falamma ra'a jaz'i sarani tsaniyah. Ketika aku menangis tersedu-sedu, maka Fatimah radhiyallahu anha dibisiki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bisikan yang kedua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Fatimah, amma tardaina an takuni sayyidatu nisa'il mu'minin aw sayyidu nisa'i hadhihi al-ummah?" Wahai Fatimah, apakah engkau tidak rela menjadi penghulu, yaitu pemimpin para wanita di surga, dari penghuni-penghuni surga dari kaum beriman? Atau apakah engkau mau menjadi pemimpin pemimpin penghuni surga dari wanita-wanita yang masuk surga dari umat ini? Fadhahikat, maka Fatimah radhiyallahu anha pun tertawa. Dhahkil ladzi ra'aiti, yaitu engkau yang wahai Aisyah melihat ketawa aku pada saat itu, makanya aku tertawa. Nah, itu sebabnya, dua sebab Fatimah menangis kemudian Fatimah tertawa. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa hadza lafdhu li Muslim, dan ini lafaz milik Imam Muslim. Kita akan lanjutkan setelah salat Isya. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum salat Isya tadi kita membaca hadis yang ke-687, dan saatnya kita mengambil pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis tersebut. Saya bacakan kembali hadisnya sehingga setiap dari apa yang kita bacakan kita ambil pelajaran darinya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kami istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersama beliau. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini atau dari penggalan hadis ini adalah diperbolehkannya orang yang berpoligami untuk hidup dalam satu atap rumah. Ya, yang jelas ketika berbagi gilir jangan di dalam satu kamar. Artinya jangan yang satu melihat kepada yang lain, tetapi diperbolehkan dari penggalan awal dari hadis ini bahwa orang yang berpoligami diperbolehkan untuk hidup dalam satu atap rumah. Ini pelajaran pertama. Aisyah bercerita, kami istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersama beliau. Fa'akbalat Fatimatu radhiyallahu anha tamshi. Maka Fatimah radhiyallahu anha datang dengan berjalan. ma tuhti'u misyatuha min misyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an. Jalannya Fatimah radhiyallahu anha tidak salah atau tidak ada bedanya sedikit pun dengan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah keturunan akan mencontoh orang tuanya. Keturunan akan mencontoh orang tuanya. Bahkan mencontoh di sini bukan hanya di dalam permasalahan kelakuan, tetapi juga dalam permasalahan fisik. Ya. Ada di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seorang sahabat berkulit putih, tapi kok anaknya berkulit hitam. Dia mengadu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan-jangan istrinya selingkuh, menyeleweng. Maka ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah ada dari keturunanmu yang berkulit hitam? Maka sang suami tersebut menjawab, ada dulu, yaitu kakeknya yang keberapa. Maka la'allahu naz'a min irq, mungkin itu adalah hasil dari buyut-buyutnya yang dulu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya keturunan akan mencontoh orang tuanya, akan mencontoh pokok dari keturunannya, baik dalam kelakuan, di dalam fisik akan mencontoh. Maka jadilah contoh yang baik untuk anak-anak. Ini lurus dan rapatkan sapnya. Kalau la tertalifu fataktalifu qulubukum, jangan berselisih di dalam sab, maka hati kita akan berselisih. Dan perlu diketahui Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian bahwa sistem pendidikan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat sangat sukses adalah dengan contoh teladan. Sistem pendidikan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan beliau dengan contoh rabbil teladan. Seperti misalkan yang terjadi kepada Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah beliau bercerita, kuntu ghulaman fi hijri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah seorang anak kecil yang pernah duduk di pangkuan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu beliau makan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namanya anak kecil, tangannya kesana, kesini, kesana, kesini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingati Umar bin Abi Salamah, ya ulam sabillillah wa qul yamini wa qul mimma yali, wahai anak kecil, makanlah dengan mengucap bismillah, makanlah dengan tangan kanan, dan makanlah apa yang ada di depan, jangan nyomot kesana, nyomot kesini. Maka Umar bin Abi Salamah bercerita, "Fama zalat ti'mati ba'du." Maka semenjak itu seperti itulah tata cara makanku sampai sekarang, sampai beliau tua. Jadi yang paling beliau ingat adalah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini sistem pendidikan yang paling baik, yaitu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW atau yang dicontohkan oleh orang tua kepada anak-anak. Ini yang paling menyerap oleh alladzina hum yuraun wa yamnaun al-ma'un. Maka saya katakan, ini Abdullah kebiasaan begini. Allah nanti Akbar. Pada suatu waktu dia marah kepada saya, Abah kebiasaan begini. Kata-kata kebiasaan itu dia rekam. Nah, itu contoh yang paling sami Allahu liman hamida. Dan Bapak bisa lihat kepada anak-anak kita, apa saja yang dia rekam dan dia contoh dari orang tuanya, itu adalah yang paling melekat. Contoh yang lain, hadis yang lain. Al-Hasan Al-Basri, Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya, "Ma tadhkuru min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Wahai Hasan, wahai cucu Rasulullah, apa yang engkau ingat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentunya ini sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Dan tentunya kalau orang ditanya tentang sesuatu yang paling dia ingat, Allah, dia akan mengingat, dia akan menceritakan sesuatu yang paling berkesan kepadanya. Betul tidak? Betul kan? Yang paling dia kesan, yang paling tertanam dalam pikirannya dan itu paling berkesan pada dirinya. Maka Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bercerita, "Kuntu ala atiki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Pernah aku digendong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini. Jadi menggendong di sini itu sunnah ya, diletakkan di atas. Kuntu ala atik Rasulullah SAW di sini atau di sini di pundak. Tapi hati-hati ngukur. Nah, habis itu ternyata karena sudah tinggi kan, beliau melihat. Ada kurma. Beliau ambil, kemudian beliau makan. Sirat hal itu dilihat oleh Rasulullah SAW kemudian ditegur. Amma ta'alam anna la tahillu lana beliau ceritakan itu kepada orang yang bertanya kepada beliau, apa yang engkau ingat dari Rasulullah SAW? Menunjukkan bahwasanya ingatan yang paling segar di dalam benak beliau adalah contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Makanya di sini kita melihat ya, Aisyah bercerita, jalannya Fatimah tidak ada bedanya sedikit pun dengan jalan Rasulullah SAW. Maka jadilah orang tua yang baik karena anda akan dicontoh oleh anak-anak. Itu pesannya. Itu faedahnya. Jadilah orang tua yang baik karena anda akan dicontoh oleh anak-anak anda. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ada cerita juga disebutkan dalam kitab Sifatul Sofa juga tentang durhaka kepada anak. Suatu ketika Sa'id bin Musayyib melihat seorang anak memukuli bapaknya di sebuah tempat. Biarkan anak saya memukuli saya. Dulu saya memukuli bapak saya di tempat ini. Sama persis. Ya. Maka jadilah contoh teladan yang baik untuk anak-anak Anda. Ingin contoh yang lain, cerita menarik juga saya pernah ditanya oleh beberapa orang. Saya ini kadang-kadang dan keluarga istri saya terutama mendapat curhatan dari ibu-ibu. Jadi kabarnya sampai ke saya jalan dari istri saya. Allahu Akbar. Cerita, tolong dong tanyakan ke Ustadz, kenapa ya anak saya kok berani sekali terhadap ibunya, terutama anak lelaki berani Allahu sekali. Allahu Akbar. Ternyata setelah diselidiki, saya bertanya, suaminya sering memarahi istrinya dalam konteks dia ibu di situ oleh anak-anaknya. Di depan anak-anaknya tidak. Oh ternyata iya. Suaminya sering memarahi istrinya di depan anak-anaknya. Sang anak merekam. Oh berarti yang namanya ibu itu boleh dimarahi. Boleh diangkat suara padanya. Boleh dijelek-jelekkan. Apalagi kalau sang suami kadang marah binatang buas yang ada di Ragunan keluar semua. Ya. Semuanya keluar, mulutnya tidak terjaga, apalagi sampai memukul. Ini yang menyebabkan anak kadang durhaka kepada ibunya yang ternyata pengajarnya siapa? Bapaknya sendiri. Hati-hati itu, ya, jangan sampai kita menjadi pengajar yang buruk untuk anak-anak kita. Kemudian kita lanjutkan. Falamma ra'aha rahaba biha wa qala marhaban bibnati. Ini pelajaran juga. Ketika Rasulullah SAW melihat anak perempuannya datang, maka beliau menyambutnya. Kemudian beliau mengatakan, "Selamat datang wahai anak perempuanku sayang." Ini pelajaran menarik di sini, yaitu apa? Berlemah lembutlah terhadap anak-anak. Allah ya, berlemah lembutlah terhadap anak-anak. Dan salah satu sikap lemah lembut adalah menyambut kedatangannya. Jadi ketika dia datang kepada kita dengan berlari atau dengan berjalan, maka kita sambut. Ini termasuk sikap dari sikap yang dicontohkan oleh para salafus saleh. Dan Rasulullah SAW menyambutnya, marhaban bibnati. Pelajaran yang kedua dari penggalan hadis ini adalah yaitu memanggil anak dengan panggilan yang baik-baik. Selamat datang wahai anak perempuanku sayang. Kalau di Arab Saudi biasanya, dan bukan sebagai contoh baku ya, tetapi karena saya pernah tinggal di sana, mereka biasanya memanggil anak laki-laki itu wahai batal, wahai pejuang, wahai pemberani. Jadi anak itu mempunyai sifat tidak pengecut. Ya, anak tersebut mempunyai sifat suka menolong. Ya. Maka kalau bahasa Indonesia bisa kita, ini pahlawan bapaknya. Ini pahlawan kakeknya. Nah, seperti itu. Jadi dibuat anak tersebut menjadi seorang yang dewasa. Sami'allahu liman hamidah. Itu cara menghormati sang anak. Bahkan Rasulullah SAW pernah memberikan kunyah, memanggil dengan kunyah kepada anak Allahu kecil. Allahu Akbar. Ya Aba Nughair, ya Aba Nufair, ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Nufair, apa yang dilakukan oleh burung kecil ini? Allahu Akbar. Ini beliau memanggil dengan panggilan kunyah terhadap anak kecil. Menunjukkan bahwasanya kita ketika memanggil anak dengan panggilan yang baik. Allahu Akbar. Ya. Kadang-kadang ada ngaran Nasrullah dipanggil Uwah. Subhanallah. Baik-baik ngaran Nasrullah dipanggil Uwah. Allahu Akbar. Jangan ada lagi yang manggil gitu, ini lawan Sidin. Nasrullah. Baik banget. Itu subhanallah, itu panggilan yang luar biasa. Abdullah dipanggil Adul. Pernah terjadi Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, saya masih ingat dalam ingatan saya bagaimana beliau tersenyum dan tertawa di pengajian, dan jarang-jarang beliau di majelis itu tersenyum sampai kelihatan gigi beliau. Beliau ditanya, dan pertanyaan itu pasti dari orang Indonesia, Syekh, kami kebiasaan di negeri kami di Indonesia, ada orang bernama Abdurrahman, apa hukumnya kalau cuma dipanggil Aman? Assalamualaikum ya. Warahmatullahi. Saya sampai tertawa. Syahada kata. Assalamualaikum warahmatullahi. Abdurrahman dipanggil Abdurrahman. Ya, jangan dipanggil Aman. Padahal itu panggilan yang baik. Ya, namanya bagus-bagus, subhanallah. Bagus-bagus kita nama. Di sebagian tataran masyarakat bagus-bagus namanya. Ingin mencari nama-nama yang baik-baik itu bagus, yang bisa dipanggil dengan baik-baik juga. Nah, maka ketika sudah dipanggil, ya, coba. Ada nama seorang perempuan, Nur Khalidah. Dipanggil Ilit. Ya kalau subhanallah. Dari mana itu subhanallah, ya? Nah, ini perhatikan ya, panggil anak dengan panggilan yang baik. Ya. Sayang, anakku sayang, pahlawan, pokoknya panggilan-panggilan yang baik. Ini pelajaran yang diambil dari Rasul. Marhaban bibnati, selamat datang wahai anakku sayang. Tsumma ajlasa an yaminihi aw an shimali. Kemudian Nabi Muhammad SAW meletakkan di samping kanannya atau samping kininya. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah ajari anak kedewasaan. Ajari anak sifat dewasa. Ya, bagaimana duduk bersama orang-orang tua? Bagaimana duduk bersama orang-orang yang dewasa, cara duduknya? Ini ajari. Karena sebagian orang tua kadang-kadang dia malu untuk duduk membawa anak-anaknya. Ajari mereka. Kadang melakukan kesalahan itu wajar. Tapi pada saat mereka tahu di hadapan orang banyak, maka harus diingatkan. Dan saat itu diingatkan, jangan ribut ya. Tidak apa-apa mengingatkan di hadapan orang banyak. Tidak, jangan ribut. Ini kita sedang duduk-duduk. Kita sedang di masjid. Ya. Nah, ini. Ajlasa an yamini wa an shimali au an shimali. Mendudukkan samping kanannya atau samping kirinya. Ini juga bukti kesayangan Rasulullah SAW terhadap anak kecil. Dan subhanallah, saya pernah membahas tentang kajian judul sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap anak kecil. Salah satunya adalah membiarkan anak kecil tersebut dalam menyelesaikan keperluannya sampai dia selesai, baru Rasul sallallahu alaihi wasallam bergerak. Contoh, ada hadis kalau tidak salah riwayat Tirmidzi atau riwayat Imam Abu Daud dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sujud. Sujud, kemudian beliau lama sujudnya. Sampai yang meriwayatkan hadis ini, kata beliau, saking lamanya aku bangun melihat dulu, ada apa ini? Sahabat yang meriwayatkan hadis ini, kok lama sekali sujudnya? Ternyata aku lihat, kanal Hasan yarkabu dhahra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menunggangi punggung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Melihat kejadian itu, sang sahabat yang meriwayatkan hadis ini, aku pun sujud kembali. Sujud lagi beliau. Habis itu selesai. Falamma sarafa, ketika beliau selesai sholat, maka beliau ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, atalta fi sujud? Wahai Rasulullah, engkau memperpanjang sujudmu. Apakah ada syariat baru? Karena zaman itu zaman turunnya syariat, zaman turunnya wahyu. Baru syariat, baru ada penghapusan hukum sebelumnya, ada hukum baru dan segala macam. Maka kata Rasulullah SAW, tidak ada apa-apa. Walakin ibni hadza, akan tetapi cucuku ini, kana ala dhahri, beliau di atas apa? Punggungku. Fa, maka bahasa Arabnya saya enggak lupa, beliau mengatakan, maka aku tidak ingin menghentikan dia sampai selesai keperluannya. Ya. Karena anak-anak sampai bahkan itu dalam sholat lagi jadi imam, bayangkan. Aku tidak ingin menghentikannya sampai selesai keperluannya. Setelah dia menunggu lama, kemudian selesai baru beliau bangun. Ini contoh kasih sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap siapa? Terhadap anak-anak. Sebagian orang tua kadang-kadang kalau sudah anaknya gelendot sana, gelendot sini, sana ikam, humat, subhanallah. Ya, ini bukti kecintaan anak kepada kita dan kita harus respon kepada mereka. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian thumma sarraha fabakat bukaan syadidan. Kemudian Nabi Muhammad SAW membisik-bisik kepada Fatimah. Di sini kita ambil faedah bahwasanya ketika berkumpul banyak, membisik-bisik sebagian kepada sebagian yang lain diperbolehkan untuk maslahat. Diperbolehkan untuk sebuah kepentingan. Ya. Membisik kepada sebagian lain ketika lebih dari tiga, maka diperbolehkan untuk sebuah kepentingan. Kalau seandainya tiga orang, maka tidak boleh membisik dengan Bapak Ibu saudara saudari yang dimuliakan bersabda, idza kuntum salasatan fala yatanajatani dunal akhar. Jika kalian tiga orang, hadis yang ke-600, maka tidak boleh dua orang saling membisik-bisik. Dan saatnya kita mengambil tanpa mengikutkan yang ketiga. Nanti yang ketiga ini akan sakit hati tersebut. Kenapa sih berbisik-bisik? Saya bacakan saya kembali juga duduk-duduk bersama kalian. Sehingga tapi ketika orangnya banyak, apa yang maka kita bacakan, kalau kita ada keperluan apalagi diperbolehkan. Sebagaimana disebutkan Rasulullah SAW berkata, beliau membisiki Fatimah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad SAW. Fatimah radhiyallahu anha pun menangis. Pernah bersama beliau. Ya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis menangis, ini atau dari penggalan hadis ini, dibisiki lagi untuk bisikan yang kedua. Diperbolehkannya orang yang berpoligami di sini adalah hidup dalam satu atap kita rumah. Kita sebagai orang tua harus ya, balance dalam yang mendidik. Yang jelas kadang ketika kita memberikan berbagi perintah gilir, kepada anak jangan tersebut di dalam, tetapi kadang satu kita kamar juga memberikan artinya keluasan kepada anak yang tersebut satu melihat kepada yang lain. Kadang kita memberikan tetapi batasan kepada sang anak, diperbolehkan. Kadang kita memberikan dari penggalan keluasan awal kepada dari sang hadis ini, asal jangan bahwa di luar orang yang berpoligami yang diperbolehkan untuk hidup dalam ya, satu jangan terlalu dikekang oleh sang anak tersebut. Ini pelajaran jangan pertama. Juga terlalu dibebaskan. Aisyah bercerita karena itu istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersama beliau seperti dibatasi dari segala Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Khassaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baini bisirar dengan berjalan. Tsumma anta tabki ma tuhti umsyatuha min misyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membisikimu dengan beberapa kali bisikan di depan istri-istrinya. Tidak. Lalu kamu menangis. Salah. Apa ini? Atau tidak ya. Ada bedanya. Kemudian ketika dengan Rasulullah SAW berdiri, Rasulullah, maka Sallallahu Alaihi Wasallam Aisyah bertanya lagi kepada Fatimah. Pelajaran kita bisa ambil dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, keturunan akan maka mencontoh Fatimah menjawab, aku tidak membocorkan rahasia yang sudah dirahasiakan oleh Rasulullah SAW. Keturunan akan mencontoh karena orang itu bentuknya bisik-bisik, maka bahkan itu sebagai mencontoh apa? Di sini. Nah, di sini yang berkenaan dengan bab di dalam permasalahan bab menjaga rahasia dan itu adab tetapi seorang beriman dalam permasalahan fisik. Adab seorang muslim menjaga rahasia ya. Dan kalau ada sudah rahasia Rasulullah tidak boleh seorang pun yang tahu. Seorang sahabat berkulit jangan putih jangan beritahulah nigasan pian aja tapi kok anaknya berkulit ini bukan hitam rahasia lagi nanti yang satu lagi dia beritahu. Mengadu jangan kepada beritahu. Rasulullah SAW jangan beritahu jangan-jangan istrinya sebut akhirnya jadi rahasia umum ini selingkuh boleh. Menyeleweng ya. Nah, kemudian maka Rasulullah ditanya oleh Rasulullah ketika Rasulullah SAW sudah wafat apakah maka Aisyah mengatakan azamtu alaiki bimali alaiki minal haq yang wahai Fatimah aku bertekad maka ingin mengetahui apa yang dibisiki ada oleh Rasulullah SAW itu kakeknya yang keberapa bahwasanya pertama engkau maka menangis yang kedua engkau tahu apa yang bisik Rasulullah SAW mungkin itu adalah hasil dari buyut-buyut maka kata Fatimah radhiyallahu anha ini menunjukkan bahwasanya keturunan akan mencontoh kenapa tetap juga diberitahukan oleh Fatimah padahal Rasulullah SAW sudah meninggal meskipun Rasulullah SAW sudah meninggal baik dalam yang namanya rahasia apa di tetap dalam fisik dijaga mencontoh. Tidak diperbolehkan untuk dibocorkan maka di sini jadilah contoh yang baik untuk anak-anak kepentingannya adanya kalau sebuah kemaslahatan anak akan mencontoh orang tuanya tersebut. Maka jadilah contoh yang baik untuk bisikan anak-anak pertama Rasul dan perlu diketahui bahwa ibu saudara-saudari sekalian bahwa senantiasa sistem pendidikan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajukan kepadaku Al-Qur'an sangat sekali dalam setahun atau dua kali dengan contoh di dalam teladan. Bulan Ramadan. Nah, ini pelajaran kita bisa sistem ambil. Sistem pendidikan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan beliau dengan belajarnya contoh itu tidak boleh dengan seperti mendengar. Misalkan yang terjadi harus kepada Umar bin Abi Salam dengan ustaz dengan Umar bin Abi Salamah beliau bercerita langsung kuntu belajar mulut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah warisan dari aku mulai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecil yang pernah duduk di pangkuan Rasul sallallahu alaihi wasallam khusus Al-Qur'an tidak pada boleh itu beliau makan talaki. Bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam namanya anak ya? Kecil tangannya sering kesana, mendengar sini, bagus kesana, mendengarkan kesana. Al-Qur'an lewat maka lewat Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingati Umar bin Abi tetapi khusus ya untuk sambil kita pandai waqul biyamini dalam membaca mimma yali wahai ya bagaimana kecil, penyebutan makanlah dengan bagaimana penyebutan ha makanlah dengan tangan Allah, kanan Allah, dan makanlah apa beda. Yang ada di depan harus benar-benar talaki jangan nyomot ke sana nyomot duduk kesini. Bersama orang dan saya nasihatkan maka, ini sudah saya singgung beberapa kali Umar bin Abi Salamah bercerita kalau Anda belajar Al-Qur'an maka cari guru yang paling pintar menurut Anda maka, tentang Al-Qur'an semenjak belajar ke mana-mana kecuali hatamkan itulah sama guru itu selesai tata cara makan kalau sudah selesai sekarang. Baru pindah ke guru yang sampai lain. Beliau tua semenjak ya. Itu kenapa? Karena jadi kalau kita banyak guru, ingat adalah setiap apa guru yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW talaki yang dia dapatkan itu nanti berbeda. Ini sistem pendidikan yang paling baik, ya, yaitu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Penyebutan yang sangat saja. Atau yang dicontohkan saya oleh orang tua mendapati anak-anak. Guru saya berbeda-beda. Ini yang paling menyerap guru oleh sang anak. Guru yang kedua, yaitu Kiai Abdul Basir saya, namanya. Kebiasaan di Kudus, marah di Kudus kepada Mbah Basir. Anak. Beliau kalau itu lagi nakal, mempunyai maka saya bacaan buat sama dengan bacaan kebiasaan lain. Walau boleh nanti bot pada suatu waktu dia tebal. Marah kepada saya walau abah kebiasaan begini ada lagi orang yang membaca seperti kata-kata syekh saya yang kebiasaan kedua, itu yang biarkan. Ketiga yaitu Syekh Ubaid Al-Afghani nah, itu membaca contoh itu yang dengan paling nyata yaitu dengan ya, ada semacam dan angin bisa di lihat kepada jadi anak-anak seperti bot apa saja yang dia rekam dan dia contoh dari orang tuanya itu adalah yang paling melekat. Beda contoh dengan yang hadis yang lain. Maka Al-Hasan Al-Basri, ketika kita Al-Hasan bin Ali di sini kemudian menjadi guru-guru yang lain, akan bingung lisan kita. Ketika ditanya akan bingung lidah kita. Mata pelajaran kita bisa ambil dari bahwa Rasulullah SAW bercerita bahwasanya Jibril setiap tahunnya mengajukan kepadaku Al-Qur'an, kami bertadarus bersama dengan Jibril. Tentunya ini sesudah dua kali dalam setahun. Ini pelajarannya adalah. Dan tentunya kalau orang ditanya tentang sesuatu yang paling dia ingat, dia akan mengingat, dia akan menceritakan sesuatu yang paling berkesan kepadanya. Talaki. Betul tidak? Jadi mulut ke mulut. Yang paling dia kesan, yang paling dan tertanam dalam pikirannya dan itu paling berkesan pada dirinya. Saya dapati kajian ibu-ibu. Maka Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bercerita. Laki-laki ini kurang. Kuntu harus digalakkan. Alaatiki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah harus ada yang menjentusnya digendong oleh Rasulullah SAW di sini. Bahwasanya di sana jadi ada seorang yang di sini itu baik bacaannya, kemudian mereka bertadarus. Ya. Kuntu ala adi ke Rasulullah SAW di sini atau di sini di pundak. Ya, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW memberitahukan bahwasanya wa anna wa taqara sudah tinggi kan. Beliau melihat bahwasanya Jibril tahun ini mengajukan Al-Qur'an, kita bertadarus dengan beliau, kata Rasulullah SAW dua kali. Hal itu dilihat oleh Rasulullah SAW, menunjukkan bahwasanya ajalku sudah dekat. Amma ta'lam anna la tahillu lana sadaqah, bahwasanya boleh kita mengambil sebuah kesimpulan dengan apakah kamu tidak mengetahui bahwasanya keluarga Nabi itu tidak halal baginya. Kenapa Rasulullah SAW menyimpulkan bahwasanya ajal beliau mau dekat, kematian beliau mau dekat? Beliau ceritakan itu kepada orang yang bertanya kepada mengajukan atau bertadarus Al-Qur'an bersama Rasulullah SAW berapa kali, menunjukkan bahwasanya ingatan yang paling segar di dalam benak beliau adalah contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah. Boleh kita mengambil sebuah keputusan di sini berdasarkan apa? Bukti yang terdekat. Jalannya Fatimah karena dua kali tidak ada bedanya sedikit pun dengan jalan Rasulullah. Tahun sebelumnya cuma satu. Maka jadi bulan Ramadan sekali, bulan Ramadan sekali tidak akan dicontoh oleh anak-anak Anda. Itu pesan. Tahun ini bulan Ramadannya kita bertadarus dengan tua yang baik karena Anda akan dicontoh oleh anak-anak Anda. Ajal saya dekat. Ya, ajal saya. Bapak Ibu saudara-saudari, ada cerita juga. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fattaqillaha tentang durhaka kepada anak." Kepada bertakwalah kepada Allah. Suatu ketika Sa'id bin Musayyib melihat seorang pelajaran yang kita bisa ambil dari penggalan hadis bapaknya ini adalah tanamkan di sebuah tempat kepada anak. Waktu itu Sa'id bin Musayyib melewati tempat tersebut. Sa'id bin Musayyib ingin kepada anak lebih dibandingkan Anda menanamkan harta kepada anak Anda. Bapaknya di tempat ada cerita menarik, Pak. Sebelum menasihati, sang bapak tentang sudah berkata duluan. Sang bapak yang dipukul Ibn Sulaiman, biarkan anak saya memukuli saya. Sungguh Al-Mansur, dulu saya memukuli bapak saya di Ibn Sulaiman, seorang alim di zamannya. Sama persis. Al-Mansur seorang khalifah, ya. Maka jadilah Mansur, contoh teladan seorang yang baik khalifah untuk anak-anak dimintai atau ingin contoh yang lain. Nasihat kepada juga saya pernah ditanya oleh mestinya beberapa orang pemimpin. Sering meminta nasihat kepada istri saya, terutama mendapat curhatan. Mansur meminta nasihat kepada siapa? Jadi kabarnya sampai ke saya dan jalan dari istri saya. Memberikan nasihat. Kata Muqatil, tolong dong tanyakan ke Ustaz. Umar bin Abdul Aziz, saya kok berani seorang khalifah di zamannya, zaman tabi'in, terutama anak lelaki mempunyai anak 11. Ternyata dan setelah cuma meninggalkan harta waris, saya bertanya, dua suaminya dinar. Sering memarahi istrinya dalam konteks 11. Dia ibu di situ oleh anak-anaknya di depan tetapi anak-anaknya. Tetapi kata Bupati, sungguh aku sekarang melihat suaminya sering memarahi istrinya di depan anak-anak yang membiayai peperangan kaum muslim untuk berjihad di jalan Allah. Yang namanya padahal ibu itu dulunya cuma boleh diangkat suara dua dibagi, boleh dijelek-jelekkan dua dinar bagi 11. Suami kadang marah binatang kemudian, buas itu yang ada di Ragunan keluar keluarga. Potret keluarga ya. Yang lain semuanya keluar. Kata, mulutnya tidak terjaga. Yaitu Hisham bin Abdul Malik. Apalagi sampai memukul. Ini yang menyebabkan Hisham bin Abdul Malik durhaka kepada ibunya yang ternyata pengajarnya siapa? Anak berapa? Sendiri. Hati-hati itu. Setiap anaknya ya, diwarisi 1 juta dinar, 1 juta dinar, 1 juta dinar, 1 juta dinar. Sampai 11. Kemudian berarti kita lanjutkan. Setiap orangnya 1 juta. Beda jauh dengan siapa tadi? Nah, ini pelajaran Umar. Juga. Ketika Rasulullah SAW melihat anak perempuannya datang, Maka tapi beliau kata Muqatil, aku melihat anak-anaknya Hisham sekarang datang, wahai jadi peminta-minta. Ini pelajaran di menarik pasar, di sini. Pasar. Yaitu apa? Padahal harta warisnya 1 juta dinar per orang hadap anak. Sedangkan anak yang tadi harta warisnya cuma 2 dinar bagi ya, juga berapa? Berlemah lembutlah terhadap itu pun dibagi 11. Jadi dan salah satu sikap lemah lembut adalah menyambut kedatangannya. Berjalan, jadi ketika dia datang kepada kita dengan berlari atau dengan berjalan, maka kita sambut. Ini nasihatnya Muqatil. Ini termasuk sikap dari sikap yang dicontohkan. Jadilah engkau seperti Umar bin Abdul Aziz dan yang menanamkan menyambutnya anaknya marhaban bibnati. Ketika Umar kedua Aziz dalam keadaan sekarang adalah Umar bin Abdul Aziz ditanya memanggil anak dengan panggilan yang baik, wahai Umar, apa selamat yang kau tinggalkan anak orang tua anak-anakmu? Perkataan yang di Arab Saudi biasanya terkenal dalam sejarah bukan, Umar bin Abdul Aziz sebagai contoh baku ya, tetapi wallah, karena saya pernah tinggal di sana, mereka biasanya mereka memanggil anak laki-laki itu kepada Allah, wahai bapak wa ta'ala, wahai pejuang. Karena wahai dengan takwa kepada di Allah itu mempunyai maka Allah tidak, subhanahu wa ta'ala tidak pengecut. Saya ulangi ya, anak tersebut mempunyai kalau sifat seandainya suka mereka menolong, kaya kemudian mereka bertakwa ya, mereka akan menjalankan kekayaannya di jalan bisa kita, Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pahlawan bapaknya. Kalau seandainya ini mereka miskin tetapi ini mereka bertakwa, nah, seperti itu. Mereka akan jadi dibuat oleh anak Allah tersebut menjadi seorang yang dewasa. Ini perkataan itu cara menghormati sahabat Abdul Aziz. Bahkan Rasulullah SAW khalifah pernah memberikan kunyah, memanggil dengan kunyah kepada anak kecil. Ya, kan khalifah ya Rasidah itu ada empat, Abu Bakar, Umar, Nughair, Uthman, Ali. Ya yang Aba kelima, saking adilnya, saking tenteramnya, saking bahagianya rakyat Nughair dengan pemimpinnya, apa yang dilakukan oleh disebut sebagai khalifah Rasidah yang ini kelima. Ini beliau memanggil dengan panggilan anak kecil, panggilan kunyah terhadap anak kecil. Kemudian maka menunjukkan bahwasanya kita ketika memanggil anak dengan panggilan yang baik, ya, sudah begitu banyak contohnya. Kadang-kadang ya, sebagian orang tua kadang-kadang mengatakan Uwah kepada anaknya, nak, kamu mau minta apa saja kamu saya kasih, asal kamu belajar baik-baik. Ini karena Rasulullah dipanggil minta Uwah apa saja saya kasih, jangan ada lagi yang manggil dia, gitu bisa memberikan apa saja. Ini keliru. Nasrullah ya, asalkan kamu belajar, nak, minta apa saja saya itu kasih. Subhanallah, itu panggilan yang luar biasa. Yang benar adalah belajar yang baik, kalau kamu lulus maka kita berdoa kepada pernah Allah terjadi semoga keinginanmu tercapai. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, saya masih ingat dalam bayangan saya bagaimana beliau memang tersenyum dan tertawa. Kadang-kadang orang tua ingin di pengajian dan jarang-jarang beliau di majelis itu tersenyum sampai sang anak belajar gigi beliau. Tapi dengan iming-iming beliau ditanya minta dan pertanyaan itu pasti dari orang Indonesia. Kamu ranking. Syekh, memang kami dia, kebiasaan di negeri kami di Indonesia secara tidak langsung ada dia orang sudah mengajarkan kesyirikan kepada apa hukumnya anak-anak. Kalau cuma dipanggil aman, tanamkan ketakwaan. Kemudian fa innahu ni'mas salafu ana laki. Sampai tertawa, syahada kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abdurrahman dipanggil Abdurrahman adalah orang ya, yang akan jangan dipanggil mengikuti aman yang paling cepat padahal itu panggilan yang baik. Nah, ini ya, termasuk namanya bagus-bagus subhanallah. Bagus-bagus kita namakan oleh di sebagian tatanan masyarakatnya Fatimah adalah anak beliau mencari yang nama-nama yang baik-baik itu Rasulullah SAW yang bisa dipanggil dengan baik-baik benar, juga setelah berapa bulan maka ketika sudah dipanggil ya, wafatnya Rasulullah SAW ada nama seorang perempuan Nur Khalidah maka beliau pun menangis ilit. Itu sebabnya menangis Fatimah sebab kedua beliau atau tertawa yaitu beliau ditawari dari oleh mana Rasulullah itu sebagai pemimpin. Nah, ini wanita, perhatikan ya. Penghuni panggil surga anak dengan panggilan yang baik. Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Sayang, anakku sayang. Ini menunjukkan bahwasanya pokoknya panggilan-panggilan yang baik. Ini pelajaran yang diambil dari Rasul. Marhaban bibnati. Selamat datang wahai anakku sayang. Tentang tsumma ajlasa an yamini aw an shimali. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan di samping kanannya atau samping kirinya. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah ajari anak kedewasaan. Apa yang baik itunya dari Allah. Ajari anak sifat dewasa. Apa yang buruk itu dari saya pribadi. Ya? Bagaimana duduk bersama orang-orang tua. Bagaimana duduk bersama orang-orang yang dewasa. Cara duduknya. Jika ada yang bertanya, masih ada. Ini ajari. Karena sebagian orang tua kadang-kadang dia malu untuk duduk membawa anak-anaknya. Ajari mereka. Kadang melakukan kesalahan itu wajar. Tapi pada saat mereka tahu di hadapan orang banyak, maka harus diingatkan. Dan saat itu diingatkan. Jangan ribut ya. Tidak apa-apa mengingatkan di hadapan orang banyak. Tidak, jangan ribut. Yang kita sedang duduk-duduk. Kita sedang di masjid. Ya. Nah ini. Ajlasa an yamini wa an shimali au an shimali. Mendudukkan samping kanannya atau samping kirinya. Ini juga bukti kesayangan Rasulullah SAW terhadap anak kecil. Ya. Dan subhanallah, saya pernah membahas tentang kajian judul sikap Rasul SAW terhadap anak kecil. Salah satunya adalah membiarkan anak kecil tersebut dalam tadi menyelesaikan keperluannya sampai dia selesai, baru Rasul SAW bergerak. Muhammad itu apakah? Contoh, beliau ada hadis kalau tidak salah riwayat Tirmidzi atau riwayat Imam Abu Daud dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu bahwa Rasul SAW sujud ingin menikah dengan Hafsah tadi. Kemudian beliau lama sujudnya. Iya. Sampai ya, yang jelas meriwayatkan hadis ini, hadis disebut kata beliau, saking lamanya aku bangun melihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah menyebut keinginan Rasulullah. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini, kok lama sekali sujud? Disebutkan dalam hadis. Ternyata aku lihat Rasulullah menyebutkan kepada Abu Bakar As-Siddiq keinginan beliau menikahi Hafsah radhiyallahu anhu. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menunggangi punggung Rasulullah. Ustaz, melihat masalah, kejadian itu, maaf, sang sahabat yang meriwayatkan hadis ini, aku pun sujud kembali. Kadang yang agak berat. Sujud lagi beliau. Habis itu selesai. Manakala merasa berkebun sebenar. Ketika beliau selesai sholat, maka beliau ditanya oleh para sahabat. Ya Rasulullah, atau kita sujud? Wahai Rasulullah, engkau memperpanjang sujudmu. Apakah ada syariat baru? Karena zaman itu zaman turunnya syariat, zaman turunnya wahyu. Di sini baru syariat, baru ada penghapusan hukum sebelumnya, ada hukum baru dan segala macam yang berbunyi. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana dhaminun bi baitin fi ramadil jannah, akan tetapi liman taraka al-mira'a walau kana muhaqqan ala dhahri. Beliau di atas, perhatikan baik-baik, aku termasuk orang yang maka menjamin Arabnya sebuah rumah. Beliau mengatakan, maka aku tidak ingin di menghentikan surga keperlu menghentikan dia ya, sampai di selesai surga, keperluannya. Artinya di pinggiran-pinggiran surga ya. Barang siapa yang meninggalkan sampai, bahkan itu dalam sholat lagi jadi imam. Aku tidak ingin menghentikannya sampai selesai keperluannya. Lihat, perhatikan hadisnya. Setelah dia barang siapa yang meninggalkan pertikaian, meskipun dia benar. Ini contoh kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk motivasi bagi orang-orang yang bertikai, orang-orang yang berselisih, kadang-kadang mereka meninggalkan sudah anaknya glendot sana, meskipun dia benar, akan dijanjikan surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu. Kemudian ada hadis yang lain. Ini bukti kecintaan anak kepada kita bersabda, dan kita harus respon kepada mereka. La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath. Kemudian tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudara muslimnya lebih dari 3 hari kepada fatin. Tidak dibicarai. Di sini kita ambil faedah, tidak disalami lebih dari 3 hari. Ketika berkumpul banyak, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sebagian tersebut, diperbolehkan. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Sebaik-baik dari kedua yang sedang berseteru tersebut adalah kepentingan yang memulai salam. Meskipun membisik kepada sebagian lain ketika lebih dari karena tiga, apalagi kalau seperti itu ujung pangkalnya tidak diketahui. Kalau seandainya tiga orang maka tidak boleh membisik dengan ujung pangkalnya siapa yang salah, siapa yang benar, tidak diketahui. Fa yatanajathnani dunal akhar, jika kalian tiga orang bermaaf-maafan, berdamai, maka tidak boleh. Dan Rasulullah saling membisik-bisik wa ta'ala berfirman wasulhu tanpa mengikutkan yang ketiga. Damai itu adalah nanti sebuah yang kebaikan. Ketiga ini akan sakit hati. Ini Bapak Ibu pasti berbisik-bisik. Saya dan akan bahayanya juga bersama orang kalian yang bertikai. Tapi lihat, ketika orangnya banyak, keutamaan kalau ada keperluan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keutamaan bagaimana di malam nisfu Syaban. Beliau membisiki Fatimah radhiyallahu anha minimal. Kemudian Fatimah radhiyallahu anha la yattali fi lailatin nisfi min Syaban. Ya. Allah ketika Rasulullah sallallahu pada malam nisfu Syaban Fatimah menangis, maka dibisikkan lagi untuk bisikan yang kedua, akhirnya tertawa. Maka Allah akan mengampuni seluruh makhluknya adalah illa li musyrikin aw musyah, sebagai orang tua, kecuali untuk orang musyrik atau orang yang musyahin, yaitu orang yang kita berseteru memberikan bertikai. perintah kita kepada anak tersebut, Allah Subhanahu tetapi wa ta'ala. Kadang kita juga memberikan, maka lebih baik kita mengampuni daripada kita kepada anak tersebut untuk berbuat. Kadang kita memberikan batasan kepada yang mana, memaafkan orang lain. Keluasan kepada perlu diperhatikan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bukan hanya sekedar memaafkan, tetapi harus lapang dada. Karena ada orang yang kadang terlalu dikekang, memaafkan, tetapi gak lapang dada. Jangan juga terlalu dibebaskan. Kita maafkan sekarang. Karena itu akan menyebabkan dia akan benar-benar seperti dibatasi dari segala sisi. Ada orang seperti itu. Kita kemudian, tapi dalam hati berkata, pokoknya tidak mau urusan lagi dengan Allah sifulan baini bisirar. Thumma anta ya, kalau disuruh urusan, artinya Aisyah mengatakan kepada Fatimah, padahal Rasulullah SAW membisiki kamu dengan beberapa kali bisikan di depan istri-istri. Tidak apa? Tidak lapang dada. Coba perhatikan, Allah berfirman, fa'fu wasfahu. Kemudian ketika Aisyah Rasulullah SAW berdiri, maka maafkan, Aisyah bertanya lagi kepada Fatimah. Lapang dada. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Kalau lapang dada itu seakan-akan tidak pernah terjadi sesuatu apapun pada orang tersebut dengan kita. Tidak membocorkan rahasia yang sudah dirahasiakan. Nanti bertanya, ada simpulan lah. Karena itu bentuknya bisik-bisik, maka itu sebagai apa? Rahasia. Di sini yang berkenaan dengan bab. Ini namanya bukan menjaga rahasia. Dan itu adab seorang beriman. Adab seorang muslim menjaga rahasia. Jadi ada dua, ya, maaf. Dan kalau dan sudah maafkan. Rahasia tidak boleh seorang pun yang tahu. Silakan yang lain. Jangan beritahulah nigasan pian aja. Assalamualaikum warahmatullahi ini bukan rahasia lagi nanti. Yang satu lagi mau beritahu, jangan beritahu. Ulun diberitahu, jangan beritahu. Fatimah terus sebenarnya ini rahasia umum. Ini tidak apakah boleh. Apakah ya? Tidak ada pertanyaan kemudian, langsung. Kemudian falamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, Rasulullah, maka Aisyah mengatakan azamtu alayki bimali alayki min al-haq kita atau saudara wahai kita. Wahai Fatimah, aku bertekad itu lagi ingin mengetahui apa yang dibisiki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah syariat Islam yang baik bahwasanya pertama engkau menangis, yang kedua engkau tertawa, apa yang bisa pertama tentang aku kan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu, maka kata takut terhadap Rasulullah. Tidak. Kalau sekarang beliau sudah yang namanya rahasia, mereka tahu adab. Kenapa tetap juga diberitahukan oleh Fatimah padahal namanya saja sudah dirahasiakan, meskipun Rasulullah tidak baik untuk memberitahukan yang namanya rahasia apa merahasiakannya tetap. Misalkan ada dijaga, rahasia tidak diperbolehkan untuk bocorkan. Kemudian Aisyah bertanya langsung di hadapan Rasulullah SAW kepada Fatimah. Apa sih rahasianya? Kan ini tidak beradab kepada Rasulullah SAW. Kemaslahatan atas adapun yang kedua tersebut. Tentang pertanyaan kalau seandainya bisikan kita memaafkan pertama, orang lain. Rasulullah SAW membisikiku bahwa dengan orang Jibril dia melakukan kesalahan, senantiasa setiap tahunnya mengajukan kepada batas Al-Quran. Sekali dan bagaimana dalam setahun atau dua maka kali. Jawabannya di dalam bulan Ramadan kita nasihati, nah, ini pelajaran yang kita bisa ambil, ya. Kalau seandainya dia melakukan kesalahan yang sama, belajarnya itu tidak boleh kita dengan mendengar. Kita nasihati bahwasanya harus seorang beriman belajar tidak boleh melakukan ustaz, kesalahan yang sama dua kali. Dengan kiai langsung talaki, langsung belajar mulut dari mulut. Dan itu adalah warisan seorang dari mulai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ulama-ulama. Jadi setelah dia melakukan kesalahan khusus Al-Qur'an tidak boleh kecuali dengan talaki. Sebelum kita maafkan kita nasihati, ya. Sering bahwa mendengar saja, bagus mendengarkan Al-Qur'an lewat tip, lewat ada yang tersakiti hatinya. Bagus. Jika tetapi Anda berkelakuan seperti itu maka mungkin ada yang tersakiti. Agar kita pandai maka harus talaki dalam menjauhi perkataan atau perbuatan. Ya? Bagaimana penyebutan zal? Bagaimana penyebutan ha? Dan Allah kan baik-baik. Allah orang beda. Yang bergaul harus benar-benar talaki dan sabar dengan duduk pergaulannya terhadap dan orang lain. Dan saya nasihatkan, ini sudah saya ini lebih utama daripada kali. Orang kalau yang tidak Anda belajar Al-Qur'an, maka cari guru yang paling pintar menurut Anda tentang Al-Qur'an. Jangan belajar kemana-mana kecuali hatamkan sama guru itu. Al-mu'minul ladzi yukhalitun nas. Kalau sudah selesai, wayasbir 'ala adahum khairun minal mu'minul ladzi la yukhalitun nas. Kenapa? Karena kalau kita banyak guru, seorang beriman nanti bergaul dengan orang lain berinteraksi yang dia dapatkan itu lain. Nanti kemudian mendapatkan gangguan dari orang lain. Dia sabar. Ya, misalkan ini lebih baik dibandingkan orang yang tidak bergaul dengan manusia. Saya dan beberapa tidak kali mendapati karena guru saya berbeda bagian orang. Ah, daripada guru yang saya kedua itu kiai mendingan diam aja. Abdul Basir ikut-ikutan. dikuduh, dikuduh disebut dengan bah keluar aja deh. Beliau itu kumpulan itu mempunyai ya, ini enggak bagus. Bacaan dhot sama dengan bacaan qari. Lebih baik dia masuk ke dalamnya. Dia mendapati yang apa yang didapati oleh orang lain dari kadang-kadang hinaan, kadang-kadang celaan. Ada lagi orang yang membaca seperti Syekh saya yang kedua, yang ketiga yaitu dan Syekh itu resiko untuk mendapatkan buat itu pahala dengan yang lebih banyak. Karena ketika yaitu kita bergaul, kita akan mendapatkan ada semacam pahala angin di dalamnya. Pertama kita bisa mengucapkan Allah salam kepada orang. Kemudian yang kedua kita bisa berjabat tangan dan itu mendatangkan beda pahala. Dengan yang ketiga kita bisa maka ketika kita karena Allah tidak yang keempat di kita sini, bisa kemudian menjadi guru-guru yang lain akan bingung kerjasama kita di dalam ketakwaan dan lidah. Kebaikan itu pelajaran kita bisa ambil dari bahwa ya. Rasulullah SAW bercerita yang keempat yang kelima kita bisa Jibril setiap tahunnya mengajukan kepadaku Al-Qur'an kami bertadarus bersama dengan Jibril satu kali atau dua kali dalam setahun. Ini pelajaran dalam usia seperti itu bahwa artinya orang dipelajari dengan orang lain saya di rumah aja deh. Ada enggak seperti itu dipelajari dengan apa? Banyak yang tidak mau tahu urusan orang lain. Ini tidak benar. Akhirnya di dalam dirinya tidak peka terhadap amar ma'ruf kajian ibu-ibu ada khusus Al-Qur'an ada ya. Nah ini tidak benar. Ini laki-laki. Yang paling baik adalah dia bergaul dan sabar dengan pergaulan tersebut. Tentunya akan ada gesekan. Ada yang menjentusnya. Akan ada terjadi bahwasanya di sana ada teman. Seorang yang dianggap maka, baik bacaannya pada saat itu dibutuhkan bertadarusan. Ya, dibutuhkan ya, untuk sabar. Memperbaiki Allah bacaan Allah. Pada saat itu. Nah. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW memberitahukan bahwasanya wa annahu 'aradahu al-an marratain. Sampai di mana batasan-batasan bahwasanya Jibril tahun ini mengajukan Al-Qur'an kita bertadarus dengan akhirnya, Jibril kata Rasulullah SAW dua kali. Rahasia. Saya mengira bahwasanya itu menunjukkan bahwasanya ajal. Beliau bertanya sampai mana mencerita nah, bolehnya menceritakan rahasia tersebut bahwasanya maka jawabannya kita mengambil sebuah kesimpulan itu dengan ada bukti yang sesuai dengan maslahatnya sendiri. Artinya kenapa Rasulullah SAW menyimpulkan bahwa itu ditajal beliau mau dekat kematian beliau mau dekat saya menceritakan karena tahun itu ini yang Jibril atau tidak mengajukan atau ya, bertadarus Al-Qur'an bersama Rasulullah SAW berapa kali itu kepentingan itu sendiri yang merupakan batasan. Karena Fatimah radhiyallahu anha seperti misalkan boleh kita mengambil sebuah keputusan berdasarkan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bukti yang barang siapa yang beriman kepada Allah karena dua kali tidak menyedikannya dengan bahwa apapun tahun ini maka dia akan masuk ke dalam tahun sebelumnya cuma satu kali bulan Ramadan sekali bulan Ramadan sekali sahabat tersebut bertanya kepada bulan afala tahun ini bulan Ramadan Rasulullah kita beragama kepada manusia tentang hal ini kata Rasulullah ajal saya dekat tidak boleh. Ya, ajal tetapi saya. Tetapi setelah dekat. Nabi Muhammad orang tersebut kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda fattaqillaha ini karena wasbiri. Beliau tidak ingin ada ilmu yang dan masih tersisa di ini dalam pelajaran kita bisa ambil dari makanya penggalan hadis ini adalah menjadi batasannya adalah kepentingan itu lebih dari ketika itu menjadi penting dan baik untuk orang banyak beliau sampaikan. Tanamkan takwa seperti Fatimah radhiyallahu anha kepada anak menceritakan lebih dibandingkan Anda menanamkan harta kepada ketika anak beliau anda. Melihat bahwasanya itu adalah hadis yang benar yang sahih dan penting untuk umat Islam maka beliau cerita Ibn jadi batasannya adalah kepentingan itu dengan Al-Mansur Muqatil bin Sulaiman seorang alim di zamannya. Silakan Pak Ji. Al-Mansur seorang khalifah. Tambahan enggak? Yang Mansur seorang khalifah dimintai atau meminta nasihat kepada Muqatil dan sebagainya begitulah seorang pemimpin sering-sering meminta nasihat kepada ulama. Mansur meminta nasihat kepada siapa? Muqatil. Muqatil memberikan nasihat kata Muqatil. Umar bin Abdul Aziz ini termasuk menjaga seorang khalifah salah satu sekretaris pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman beliau adalah Hudzaifah bin Al-Yaman mempunyai anak 11 ini sekretaris pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cuma meninggalkan harta termasuk waris termasuk memberitahukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang munafik siapa jadi mereka dua dinar dibagi berapa kenapa 11. Abdullah bin Ubay bin Salul selesai. Kepala tetapi orang kata Muqatil sungguh aku sekarang melihat anak-anak Umar bin Abdul Aziz mereka yang membiayai peperangan kaum muslim sampai kain kafannya diberikan oleh Rasulullah padahal dulunya cuma harta warisnya dua ketua dibagi munasabah kenapa dua tidak dibunuh aja langsung kemudian ya, padahal ketika peperangan Uhud jumlah Nabi sudah sedikit kemudian kata, diprovokasi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Hisham bin Abdul Malik sepertiganya pulang. Hisham bin Abdul Malik tinggal 2/3. Anak juga 11. Kenapa? Kan sudah tahu ini orang munafik. Kenapa enggak dibunuh saja oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Setiap anaknya diwarisi 1 juta dinar, 1 juta dinar, 1 juta dinar, 1 juta dinar sampai 11. Berarti berapa? Setiap orangnya 1 juta dinar. Beda jauh dengan siapa tadi? Maslahat ini namanya kepentingan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, tetapi kata Ibnu Yaman, aku melihat anak-anak diberitahu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam jadi peminta minta di dan pasar, orang munafik pasar. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam kita sudah belajar munafik itu ada dua. Harta warisnya 1 juta dinar per orangnya. Iqadi munafik. Sedangkan yang tadi harta warisnya cuma 2 dinar amali. Bagi munafik yang di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pun dibagi 11. Yaitu jadi orang yang kaya yang meletakkan nulisan uangnya pada Islam, berjalan, hatinya kafir berjihad di jalan itulah Allah. Itulah Abdullah bin Ubay bin Salul. Makanya ketika diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini nama-nama orang munafik berarti mereka jadilah itu masuk dalam Umar bin Abdul Aziz Allah Subhanahu wa taala yang menanamkan al-munafiqina fi dharkil asfali minan nar. Ketika Umar bin Abdul Aziz dalam keadaan sekarang di dalam Umar bin Abdul Aziz ditanya ma tarakta li al-bina baik-baik oleh wahai Umar bin Yaman nama-nama apa yang engkau tinggalkan untuk anak-anakmu. An-Nisa 145. Perkataan yang sangat Bapak Ibu saudara-saudari dalam sejarah Umar bin Khattab tarak beliau dan ini pelajaran menarik dari seorang Umar bin Khattab. Aku tinggalkan untuk mereka terdekat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW sering karena bercerita dengan aku takwa berjalan kepada bersama Allah, Abu Bakar dan Umar maka Allah aku Subhanahu masuk wa taala Abu Bakar dan Umar aku keluar rumah bersama Abu kalau Bakar kalau seandainya mereka kaya bertiga, kemudian mereka bertakwa ya? Mereka akan menjalankan nah, kekayaannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar kalau seandainya mereka ya, miskin Abu tetapi mereka Rasulullah, bertakwa Abu Bakar dan Umar mereka ya. Akan dijaga sampai di atas Allah gunung Uhud mereka berdua ini perkataan Umar bin Khattab Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala sampai yang Gunung Uhud sebagai cintanya bergetar Rasyidah yang keberapa yang kelima dipijak oleh Rasul sallallahu ya. Alaihi wasallam kan khalifah Rasyidah itu ada 4 Abu Bakar ini Umar, menunjukkan bahwasanya Umar Ali. Bin Khattab yang kelima saking adilnya Umar bin Khattab saking tenteramnya saking bahagianya wah, rakyat Hudaifah dengan pemimpinnya disebut apakah sebagai khalifah orang Rasyidah orang yang kelima Umar bin Abdul Aziz yang engkau tahu nama-namanya. Kemudian maka awal mula Hudzaifah tidak mau memberitahukan kita dibandingkan kita menanamkan harta. Pelajaran kita ya, bisa ambil sudah dari Umar begitu bin banyak Khattab. Contoh orang merasa aman Pak dengan ya. Sebagian orang tua kadang-kadang mengatakan kepada anaknya, Hudzaifah, nah, Umar bin Khattab sekelas kali berbeliau masih meragukan, masih ragu tentang keimanan ini beliau. Keliru. Apakah saya termasuk minta orang apa saja saya kasih? Ini yang apakah dia ini yang saya sering ceritakan bahwasanya orang beriman itu antara rasa ya? Harap asalkan kamu rasa, belajar nak minta apa saja saya kasih selalu bergandengan khauf yang benar adalah belajar yang baik rasa kalau takut kamu dengan lulus selalu bergandengan kita berdoa seperti kepada Allah semoga keinginanmu tercapai tidak boleh sayap satu patah kepada Allah rasa takut yang akhirnya menyebabkan seseorang kadang-kadang orang tua ingin motivasi atau rasa anaknya harap yang akhirnya menyebabkan ya, seseorang agar anak belajar maksiat, tapi dengan iming-iming minta apa akhirnya, saja saya kasih asalkan kamu ranking apa meremehkan maksiat dan tidak totalitas dalam beramal secara tidak langsung dia ini sudah mengajarkan kesyirikan kepada anak-anak. Allah pengampun nanti juga tanamkan ketakwaan Maha pengampun. Kemudian fa innahu ni'mas salafu ana lati beliau orang kata kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para ulama sering mengatakan para sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang kedudukannya yang setelah para nabi para ini para nabi dan para ini, rasul termasuk ini para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahyu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kedudukannya setelah para nabi dan para rasul. Fatimah, jadi sahabat Musa kalah, yang sahabat Isa kalah dibandingkan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan benar nah, di antara sahabat yang bulan, paling mulia ini Abu Bakar bulan dulu baru wafatnya Rasul sallallahu alaihi orang seperti itu masih bertanya apakah dia maka beliau pun menangis orang itu sebabnya menangis Pak ya. Sebab kedua beliau tertawa ya. Yaitu dan ini masuk ke dalam hadis Rasul ke dalam ayat oleh Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman pemimpin di dalam wanita, Allah Subhanahu wa taala berfirman dari hadis Aisyah radhiyallahu anha sallallahu alaihi wasallam surat Al-Mu'minun ayat 60 wal ladzina yu'tuna ma ata wa qulubuhum wajilah dan semestinya kita harus bersikap seperti ini dalam kehidupan kita tentang dalam amal ibadah kita menjaga artinya rahasia, orang-orang yang memberikan menafkahkan hartanya dari apa yang telah mereka dapatkan, tetapi hati mereka hadis yang dalam keadaan bergetar. Mudah-mudahan annahum ila rabbihim raji'un, bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah bertanya tentang surat Al-Mu'minun ayat 60. Wahai Rasulullah, apakah orang-orang yang bergetar hatinya itu adalah orang yang mencuri, berzina, minum khamar, kemudian mereka takut kepada Allah? Kata Rasulullah, tidak wahai bintas Siddiq, lah bukan mereka yang dimasukkan dalam ayat itu, bukan mereka, tetapi orang-orang yang sholat, puasa, bersedekah, listriknya enggak masuk, tetapi mereka takut Allah yutaqabbala minhum, takut amalan dan amalan mereka tidak diterima. Ini yang kita contoh dari Umar bin Khattab ketika bertanya kepada Hudzaifah, paham apa maksud saya pak? Takutlah amalan kita tidak diterima. Ya. Tidak sebagian orang sudah kenal manhaj, sudah salafi. Saya seakan-akan tangan di surga. Enggak. Mengenai kerahasiaan. Enggak boleh begitu. Hati, harus takut kita terhadap amal kita. Jangan-jangan kita termasuk orang yang ria, orang yang ujub. Menyampaikan. Dan amalan hati itu lebih luar biasa daripada amalan batin, amalan lahir. Tentang keinginan beliau ya, pahalanya lebih luar biasa dan juga siksanya lebih luar biasa. Demikian, terima kasih. Iya. Ya jelas hati. Karena dalam hadis disebutkan bahwasanya sering ngaji Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah menyebut keinginan Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap Hafsah. Ya, disebutkan dalam hadis. Enggak boleh. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada coba perhatikan Abu Bakar bin Auf berkata, beliau menikahi Hafsah. La tasik bi kathratil amal fa innaka la tadri. Wallahu a'lam. Aqbil ta'amla. Jangan engkau terlalu percaya diri dengan banyaknya amal. Maaf. Sesungguhnya engkau tidak tahu apakah amalmu diterima atau tidak. Yang agak berat. Wala ta'man dzunubaka fa innaka la tadri fa in akufirta 'anha amla. Jangan engkau merasa aman dengan dosa-dosamu. Sesungguhnya engkau tidak tahu apakah dosa-dosamu diampuni atau tidak. Apa, kita memang berharap, kita mengakui bahwasanya manhaj salaf, kalau kita jelas-jelas salah, agama dengan tata cara salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut, itu yang terbaik. Nah, di sini kita berusaha ke sana, tetapi cara berusaha kita ke sana bukan menjadikan kita ujub sombong, yang berbunyi salah besar itu. Ana dhaminun bi baitin fi rabadil jannah. Bedanya cuma sedikit aja. Liman tarakal miraa wa berusaha menjadi muhaqqan, orang yang benar-benar beribadah sesuai dengan contoh Rasul. Perhatikan dengan baik-baik dengan orang yang ujub terhadap ibadah itu. Orang yang menjamin di hati pada sebuah jangan rumah. Sampai kita coba Umar bin Khattab, seorang Umar bin Khattab yang mana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau salaka Umar fajjan atau apa? Walaqiya syaitanu fajjan salaka ghairah." Kalau ya, seandainya di samping-samping ada surga, Umar di sebuah artinya ujung di pinggiran-pinggiran ada surga, setan di ujung yang lain, siapa maka setan yang akan menjadi gang yang lain agar tidak bertemu dengan Umar bin Khattab. Tikaian itu masih dia bertanya benar. Apakah ya, perhatikan saya hadisnya, termasuk orang munafik, siapa yang meninggalkan pertikaian meskipun dia sudah benar kenal dakwah, maka tapi hafalan Quran termasuk sedikit, motivasi sedikit bagi orang-orang ya, yang bertikai, orang-orang yang berselisih, hendaknya mereka meninggalkan perselisihannya. Meskipun dia benar, jangan akan dijanjikan jangan surga oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tadi rasa harap dan rasa takut. Kemudian ada hadis yang lain. Saya sering sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, cara introspeksi beramal, kita boleh mengingat amal kita. Tapi caranya tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudara muslimnya lebih dari 3 hari. Bukan itu yang cara introspeksi amalnya. Cara introspeksi amalnya adalah yang 50.000 kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, wa khairuhuma alladhi yabda'u bissalam. Itu sebaik-baik dari kedua juga, yang sedang berseteru tersebut adalah mengingat apakah diterima atau tidak. Memulai salam meskipun dia benar. Itu yang paling penting. Ya, karena dia benar. Orang ahli ibadah banyak. Karena apalagi ahli sholat seperti banyak, itu, ujung banyak, zakat banyak, tidak diketahui. Orang ahli ibadah banyak. Bertikai kalau tapi yang diterima hanya orang-orang bertakwa. Ujung pangkalnya siapa yang salah, siapa yang benar tidak diketahui. Ngapain kalau sesungguhnya bertikai? Allah Subhanahu wa taala hanya menerima dari orang-orang yang berselesai dengan bermaaf-maaf. Makanya Al-Fudail rahimahullah dan Rasul sallallahu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asyadda minkum ihtimaman minal amal." Jadilah engkau orang yang sangat memperhatikan apakah amalmu diterima atau tidak. Dan bahayanya juga orang yang ingin kamu memperhatikan apakah saya sudah beramal atau tidak. Keutamaan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagian tentang orang keutamaan kan, yang penting wajibnya malam nisfu Syaban. Ada hadis harus sahih, kita benar-benar minimal hadisnya Hasan. Innallaha la yatalu fi lailatin nisfi min Syaban. Allah melihat pada malam nisfu Syaban. Salat tadi kita salat Isya ya. Kita fayarfiru li jami'i khalqi. Maka Allah akan mengampuni seluruh makhluknya. Saya salat yang diterima enggak? Illa li musyrikin au musyahid. Capek, Pak. Kecuali untuk orang musyrik atau orang yang musyahid. Berpuluh-puluh tahun yaitu orang yang tidak diterima, rugi, berseteru, bertikai. Tidak diampuni jadi, oleh Rasulullah Subhanahu wa taala. Cari amal itu bagaimana kita maka bisa diterima lebih oleh baik Allah kita mengampuni daripada kita nanti bermasalah nanti di akhir. Bahkan ada seorang perkataan para salaf dengan ini saya apa sih susahnya memaafkan orang kalau lain dan satu sujud diperhatikan Allah Subhanahu wa taala diterima oleh Allah bukan hanya sekedar memaafkan tetapi harus lapang Allah dada. Karena ada orang yang kenapa? Kadang memaafkan tetapi enggak lapang dada. Ketika diterima satu sujudnya saja padahal dia sujud sudah beribu-ribu kali mungkin dalam hidupnya ada berurusan lagi berarti dia termasuk orang yang bertakwa karena Allah hanya menerima dari orang yang ya bertakwa. Ada orang seperti itu dan tempatnya orang bertakwa di mana? Dalam hati tekad pokoknya tidak mau urusan lagi dengan si fulan tersebut. Tempatnya orang bertakwa di mana? Di surga. Ya kalau di surga makanya dia bercita-cita untuk mati. Kalau diterima satu sujudnya sudah meninggal padahal memaafkan ini namanya disuruh. Tidak lapang dada karena Allah tidak menerima kecuali dari ini namanya orang-orang tidak yang apa? Tidak lapang dada perhatikan. Coba perhatikan ya. Allah berfirman terutama dalam kita berdakwah sebagian orang kadang keliru dalam menyikapi perkataan dua kita itu. Kita bukan memaafkan yang paling benar dan apa? Bukan lapang tetapi dada. Kita membenarkan kalau lapang dada itu salah. Seakan-akan dan tidak pernah terjadi sesuatu benar. Apapun pada orang tersebut jadi dengan kita ya. Kadang-kadang jadi kalau seandainya disuruh kumpul-kumpul nanti bertanya ada simpulan lah ini perbuatan bid'ah ada jadi ini perbuatan kesyirikan. Wah, jangan ngaku yang padahal paling benar. Padahal di sini sudah maaf, tidak ngaku yang paling benar sekarang. Ini namanya saya bukan sekarang memaafkan yang lapang dan yang benar. Ya. Dan tidak diperbolehkan meniti jalan yang jadi ada dua. Maafkan dan ada bedanya antara dua itu. Nah, wallahu a'lam. Jangan ikhwan. Wallahu a'lam. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika. Dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama, pada saat Fatimah dipanggil oleh Rasulullah, kan Aisyah melihat, apakah tidak ada pertanyaan secara langsung oleh Aisyah? Apakah itu menunjukkan istri-istri Rasulullah itu takut atau gimana terhadap Rasulullah? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau kita menghadapi rekan kita atau saudara kita ada yang pengumuman Masjid Imam Syafi'i mempunyai buletin Jumat. Maafkan, siapa yang menginginkan untuk lagi, membagikan masjid di masjid-masjidnya, baik, maka silahkan berhubungan dengan Mas Eko. Pertanyaan pertama tentang remis apakah masjid para Imam istri Rasulullah SAW pada waktu itu sangat takut terhadap Rasulullah SAW? Tidak. Tetapi yang namanya rahasia, mereka tahu adabnya, tidak akan meminta rahasia tersebut. Namanya saja sudah dirahasiakan, maka tidak baik untuk memintanya di hadapan orang yang merahasiakannya. Misalkan ada rahasia, ya kemudian Aisyah bertanya langsung di hadapan Rasulullah SAW, di hadapan Rasulullah SAW kepada Fatimah, apa sih rahasianya? Kan ini tidak beradab kepada Rasulullah SAW. Adapun yang kedua tentang pertanyaan, kalau seandainya kita memaafkan orang lain, ya, kita berinteraksi dengan orang tersebut, dia melakukan kesalahan, kita maafkan. Kemudian melakukan kesalahan lagi, kita maafkan lagi. Sampai batas kapan seperti itu? Dan bagaimana solusi terbaik? Maka jawabannya, kita nasihati orang tersebut. Ya. Kalau seandainya dia melakukan kesalahan yang sama, maka kita nasihati. Jangan langsung kita maafkan. Kita nasihati bahwasanya seorang beriman tidak boleh melakukan kesalahan yang sama dua kali. Dalam hadis riwayat Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuldagul mu'min fi juhri marratain." Seorang beriman tidak akan masuk ke dalam lubang yang sama dua kali. Jadi setelah dia melakukan kesalahan yang kedua, dia minta maaf lagi, maka sebelum kita maafkan kita nasihati. Bahwasanya jika Anda berkata seperti itu, maka mungkin akan ada yang tersakiti hatinya. Jika Anda berkelakuan seperti itu, maka mungkin ada yang tersakiti perasaannya. Maka jauhi perkataan atau perbuatan seperti itu. Dinasihati, ya wallahu a'lam. Dan perhatikan baik-baik. Orang yang bergaul dan sabar dengan pergaulannya terhadap orang lain ini lebih utama daripada orang yang tidak bergaul dan yang tidak sabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitin nas wa la yasbir ala adahum. Seorang beriman yang bergaul dengan orang lain, berinteraksi orang lain dengan orang lain, kemudian mendapatkan gangguan dari orang lain, dia sabar. Ini lebih baik dibandingkan orang yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar. Karena ada sifat sebagian orang, ah daripada saya nanti bermasalah, mendingan diem aja. Enggak usah ikut-ikutan. Enggak usah, saya keluar aja deh dari perkumpulan itu. Jangan. Ini enggak bagus. Lebih baik dia masuk ke dalamnya, dia mendapati apa yang didapati oleh orang lain dari kadang-kadang hinaan, kadang-kadang celaan, kadang-kadang perlakuan tidak baik dari orang lain. Dia bersabar. Dan itu resiko untuk mendapatkan pahala yang lebih banyak. Karena ketika kita bergaul, kita akan mendapatkan pahala yang banyak. Pertama, kita bisa mengucapkan salam kepada orang. Kemudian yang kedua, kita bisa berjabat tangan. Dan itu mendatangkan pahala. Yang ketiga, kita bisa berteman karena Allah. Yang keempat, kita bisa kerjasama di dalam ketakwaan dan kebaikan. Itu mendatangkan pahala. Ya. Yang keempat, yang kelima, kita bisa saling amar ma'ruf nahi mungkar. Ini tentunya bergaul dan sabar dengan pergaulan itu lebih baik daripada yang tidak bergaul. Ada enggak sifat manusia seperti itu, Pak? Artinya orang daripada ribut dengan orang lain, saya di rumah aja deh. Ada enggak seperti itu? Ada. Banyak yang tidak mau tahu urusan orang lain. Ini tidak benar. Akhirnya di dalam dirinya tidak peka terhadap amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini tidak benar. Yang paling baik adalah dia bergaul dan sabar dengan pergaulan tersebut. Tentunya akan ada gesekan, akan ada terjadi clash di antara sesama teman. Maka pada saat itu dibutuhkan kesabaran. Ya, dibutuhkan kesabaran. Wallahu a'lam. Nah. Nah. Tadi kan mengenai rahasia, kemudian rahasianya diceritakan Ustaz karena ada maslahat. Sampai di mana batasan-batasan maslahat itu saat untuk menceritakan rahasia. Tadi bagus. Fatimah akhirnya menceritakan apa? Rahasia. Padahal itu rahasia dari Rasulullah SAW. Nah, beliau bertanya, sampai mana bolehnya menceritakan rahasia tersebut? Maka jawabannya, maslahat itu ditakar sesuai dengan maslahatnya sendiri. Artinya, kepentingan itu ditakar dengan kepentingannya. Apakah saya menceritakan itu termasuk yang penting atau tidak penting? Ini tidak ada batasan. Tetapi batasan itu, kepentingan itu sendiri yang merupakan batasan. Karena Fatimah radhiyallahu anha, seperti misalkan ada hadis juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk ke dalam surga. Maka sahabat tersebut bertanya kepada Rasul, afala ubasyirun nas? Wahai Rasulullah, apakah aku beritahukan kepada manusia tentang hal ini? Kata Rasulullah, tidak boleh. Tetapi setelah Nabi, orang tersebut mau meninggal, baru diberitahukan. Nah, ini karena beliau tidak ingin ada ilmu yang masih tersisa di dalam diri beliau. Makanya beliau sampaikan kepada. Jadi batasannya adalah kepentingan itu sendiri. Ketika itu menjadi penting dan baik untuk orang banyak, beliau sampaikan. Seperti Fatimah radhiyallahu anha menceritakan rahasia yang diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau melihat bahwasanya itu adalah hadis yang benar, yang sahih dan penting untuk umat Islam, maka beliau ceritakan. Jadi batasannya adalah kepentingan itu sendiri. Wallahu a'lam. Nah, silakan ya. Silakan, Pak Cik. Terima kasih. Tambahan enggak? Yang masalah rahasia tadi, Ustaz. Ada yang hadis dari Hudzaifah. Rasul selain anak Nabi kan yang diberi rahasia sahabat Hudzaifah. Yang masalah orang munafik. Iya. Sampai beliau kan kadang menceritakan. Tapi Khalifah Umar, beliau melihat Khalifah anu apa Hudzaifah kadang menyalatkan orang payah. Walaupun kadang ikut. Sekian, Pak Cik. Ini aja, Ustaz. Ini termasuk menjaga rahasia. Salah satu sekretaris pribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam di zaman beliau adalah Hudzaifah ibn al-Yaman. Ini sekretaris pribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. termasuk memberitahukannya Rasulullah SAW tentang orang-orang munafik, siapa mereka. Kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul, kepala orang munafik di zaman beliau, itu sangat diperbagus oleh Rasulullah SAW hubungannya dengan beliau. Sampai kain kafannya diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, padahal ketua orang munafik. Kenapa tidak dibunuh aja langsung? Ya, padahal ketika peperangan Uhud, jumlah Nabi sudah sedikit, kemudian diprovokasi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, akhirnya sepertiganya pulang ke kota Madinah. Tinggal 2/3. Kenapa? Kan sudah tahu ini orang munafik, kenapa enggak dibunuh saja oleh Rasulullah SAW? Maka jawabannya adalah Nabi Muhammad SAW tidak ingin ada orang yang nanti mengatakan bahwasanya Muhammad SAW membunuh sahabatnya. Nah, ini maslahat, ini namanya kepentingan dari Rasulullah SAW. Nah, Hudzaifah ibnul Yaman, beliau diberitahukan oleh Rasulullah SAW tentang nama-nama orang munafik. Dan orang munafik di zaman Rasulullah SAW, kita sudah belajar munafik itu ada dua, munafik i'tiqadi, munafik yang berupa keyakinan, dengan munafik amali. Munafik yang di zaman Rasulullah SAW i'tiqadi, yaitu berupa kekafiran. Lisannya Islam, hatinya kafir. Itulah Abdullah bin Ubay bin Salul. Makanya ketika diberitahukan oleh Rasulullah SAW, ini nama-nama orang munafik, berarti mereka itu masuk ke dalam surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sesungguhnya orang-orang munafik di dalam keraknya api neraka. Nah, makanya disimpan baik-baik oleh Hudzaifah bin Yaman nama-nama tersebut. An-Nisa 145. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, Umar bin Khattab, beliau, dan ini pelajaran menarik dari seorang Umar bin Khattab. Bayangkan, beliau orang yang paling terdekat dengan Rasulullah SAW, kedua. Rasulullah SAW sering bercerita, aku berjalan bersama Abu Bakar dan Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Aku keluar rumah bersama Abu Bakar. Pokoknya bersama-sama mereka, bertiga itu. Ya. Nah, tiga sekawan. Abu Bakar, tiga setangkai yang mulia. Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar radhiyallahu anhu. Sampai di atas gunung Uhud mereka bertiga. Ya. Sampai gunung Uhud saking cintanya bergetar ketika dipijak oleh Rasulullah SAW dan kedua sahabatnya. Ini menunjukkan bahwasanya Umar bin Khattab, apa yang kita bisa ambil pelajaran? Umar bin Khattab bertanya kepada Hudzaifah. Wahai Hudzaifah, tolong beritahukan kepada aku, apakah aku termasuk orang yang munafik yang engkau tahu nama-namanya? Awal mula Hudzaifah tidak mau memberitahukan, karena itu rahasia. Pelajaran kita bisa ambil dari Umar bin Khattab, jangan pernah merasa aman, Pak, dengan siksa. Hudzaifah, Umar bin Khattab, sekelas kaliber beliau, masih meragukan, masih ragu tentang keimanan beliau. Apakah saya termasuk orang munafik? Ini yang saya sering ceritakan, bahwasanya orang beriman itu antara rasa harap dengan rasa takut selalu bergandengan. Khauf dengan roja. Rasa takut dengan rasa harap selalu bergandengan seperti dua sayap burung. Tidak boleh sayap satu patah. Rasa takut yang akhirnya menyebabkan seseorang was-was, akhirnya putus asa, atau rasa harap yang akhirnya menyebabkan seseorang meremehkan maksiat, ataupun akhirnya meremehkan maksiat dan tidak totalitas dalam beramal. Ini gara-gara dia terlalu rasa harap, wah Allah pengampun, nanti juga bisa bertobat, Allah kan Maha Pengampun. Nah, ini para ikhwan, coba Umar bin Khattab, beliau orang kedua, Pak. Para ulama sering mengatakan para sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang kedudukannya setelah para nabi, ini para nabi dan para rasul, ini para sahabat. Sahabat Nabi Muhammad SAW itu kedudukannya setelah para nabi dan para rasul. Jadi sahabat Musa kalah, sahabat Isa kalah dibandingkan sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, di antara sahabat yang paling mulia ini Abu Bakar dulu baru Umar. Orang seperti itu masih bertanya, apakah dia termasuk orang munafik? Coba bayangkan. Ya, Dan ini masuk ke dalam hadis Rasul, ke dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Allah Subhanahu wa taala berfirman dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, yaitu surat Al-Mu'minun ayat 60. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Dan semestinya kita harus bersikap seperti ini, Pak, dalam kehidupan kita, dalam amal ibadah kita. Artinya, orang-orang yang memberikan, menafkahkan hartanya dari apa yang telah mereka dapatkan, tetapi hati mereka dalam keadaan bergetar. Annahum ila rabbihim raji'un. Bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah bertanya tentang surat Al-Mu'minun ayat 60. Wahai Rasulullah, apakah orang-orang yang bergetar hatinya itu adalah orang yang mencuri, berzina, minum khamar, kemudian mereka takut kepada Allah? Kata Rasulullah, tidak, wahai bintas siddiq. Lah, bukan mereka. Yang dimasukkan dalam ayat itu bukan mereka. Tetapi, orang-orang yang sholat, puasa, bersedekah. Tetapi mereka takut Allah yutaqabbala minhum. Takut amalan-amalan mereka tidak diterima. Ini yang kita contoh dari Umar bin Khattab ketika bertanya kepada Hudzaifah. Paham apa maksud saya, Pak? Takutlah amalan kita diterima. Tidak sebagian orang sudah kenal manhaj, sudah salafi, seakan-akan tangan di surga. Enggak boleh begitu. Harus takut kita terhadap amal kita. Jangan-jangan kita termasuk orang yang riya, orang yang ujub. Dan amalan hati itu lebih luar biasa daripada amalan batin, amalan lahir. Ya, pahalanya lebih luar biasa dan juga siksanya lebih luar biasa. Hati-hati. Seorang kadang-kadang sudah sering ngaji, wah, jalan di pasar, wah, belum ngaji, awam semua. Subhanallah. Enggak boleh begitu, ya. Coba perhatikan Yahya ibn Aun berkata, "La tathik bikathratil amal, fa innaka la tadri aqbilta am la." Jangan engkau terlalu percaya diri dengan banyaknya amalmu. Sesungguhnya engkau tidak tahu apakah amalmu diterima atau tidak. "Wa la ta'man dzunubaka, fa innaka la tadri fa in akufirta 'anha am la." Jangan engkau merasa aman dengan dosa-dosamu. Sesungguhnya engkau tidak tahu apakah dosa-dosamu diampuni atau tidak. Kita memang berharap, kita mengakui bahwasanya manhaj salaf, beragama dengan tata cara salafus saleh, para sahabat, para tabiin, para tabi'in, itu yang terbaik. Dan kita berusaha ke sana. Tetapi cara berusaha kita ke sana bukan menjadikan kita ujub, sombong, bukan. Salah besar itu. Ya? Salah besar. Bedanya cuma sedikit aja. Berusaha menjadi orang yang benar-benar beribadah sesuai dengan contoh Rasul dengan orang yang ujub terhadap ibadahnya, itu beda. Hati-hati pada ikhwasian. Jangan sampai kita coba Umar bin Khattab, seorang Umar bin Khattab yang mana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau salaka Umar fajjan wa laqiya syaitanu fajjan salaka ghairah." Kalau seandainya ada Umar di sebuah ujung gang, ada setan di ujung yang lain, maka setan akan mencari gang yang lain agar tidak bertemu dengan Umar bin Khattab. Itu masih bertanya apakah saya termasuk orang munafik. Ini sudah kenal dakwah tapi hafalan Qur'annya sedikit, amalnya sedikit, ya. Sukanya cuma gimbain orang. Subhanallah, jangan terlalu percaya diri dengan amal perbuatan kita. Tadi rasa harap dan rasa takut, ya. Jadi saya sering mengatakan, cara introspeksi beramal, kita boleh mengingat amal kita. Tapi caranya bukan, tadi siang saya bersedekah 50 ribu. Bulan Januari ini saya sedekah 2 juta. Cukup ya sudah, toh. Bukan itu yang cara introspeksi amalnya. Cara introspeksi amalnya adalah, tadi siang 50 ribu itu diterima gak ya oleh Allah sedekahnya? Itu gitu. Ya. Itu mengingat amal juga, tapi caranya mengingat apakah diterima atau tidak. Itu yang paling penting. Karena, Pak, orang ahli ibadah banyak, ahli sholat banyak, puasa banyak, zakat banyak. Banyak orang ahli ibadah banyak, tapi yang diterima hanya orang-orang bertakwa. Allah berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Makanya Al-Fudail rahimahullah mengatakan, "Kunu liqabulil amal ashadda minkum ihtimaman minal amal." Jadilah engkau orang yang sangat memperhatikan apakah amalmu diterima atau tidak, dibandingkan kamu memperhatikan apakah saya sudah beramal atau tidak. Sebagian orang kan, yang penting wajibnya selesai deh. Harus kita benar-benar memperhatikan apakah ini diterima atau tidak. Itu yang cara introspeksi beramal dengan yang beramal yang benar. Ya. Sholat tadi kita sholat isya, kita istighfar. Maka dianjurkan kita setelah sholat istighfar. Untuk apa? Mengakui saya sholatnya diterima enggak? Capek pak, sujud, ruku, nungging, capek. Berpuluh-puluh tahun kita seperti itu, tidak diterima, rugi kan? Rugi. Jadi cari amal itu bagaimana kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada seorang perkataan para salaf, dengan ini saya tutup kajian, bahwasanya kalau seandainya satu sujudku aku ketahui diterima oleh Allah, aku akan bercita-cita mati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika diterima satu sujudnya saja, padahal dia sujud sudah beribu-ribu kali mungkin dalam hidupnya, berarti dia termasuk orang yang bertakwa. Karena Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Dan tempatnya orang bertakwa di mana? Di surga. Ya, tempatnya orang bertakwa di mana? Di surga. Makanya dia bercita-cita untuk mati. Kalau diterima satu sujudnya sudah, meninggal aja. Berarti tempatnya di surga. Karena Allah tidak menerima kecuali dari orang-orang yang bertakwa. Maka perhatikan ini, ya. Terutama ke dalam kita berdakwah. Sebagian orang kadang keliru dalam menyikapi perkataan kita. Kita bukan mengaku yang paling benar, bukan. Tetapi kita membenarkan yang salah dan menyebutkan yang benar. Bisa dipahami, Pak ya? Kadang-kadang kita ketika menyatakan, ini tidak ada contohnya, ini keliru, ini perbuatan bid'ah, ini perbuatan kesyirikan. Wah, jangan ngaku yang paling benar. Bukan, saya tidak ngaku yang paling benar sekarang. Saya sekarang adalah menyebutkan yang benar dan berusaha meniti jalan yang benar. Jadi ada bedanya antara dua itu. Ya, demikian. Wallahu a'lam, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, ada pengumuman. Masjid Imam Syafi'i mempunyai buletin Jumat. Siapa yang menginginkan untuk membagikan masjid di masjid-masjidnya, maka silahkan berhubungan dengan Mas Eko, Ketua Remis Masjid Imam Syafi'i, Remaja Masjid Imam Syafi'i. Ya.